ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Jadi kita nak baca risalah yang ketiga. Adapun risalah yang keempat kita nak baca siang hari. Ha, betul. Satu. Satu risalah. Risalah yang keempat tu Syu'abul Iman, itu karangan Syedah Al-Fattani. Adapun tengok dalam risalah yang ketiga, depan dia kata, tengok tu di depan kulit dia tu, Majmu'atu Tauhid. Dari risalah ni dia kumpul perkumpulan empat risalah dalamnya. Satunya Miftahul Muridi fi Ilmi Tauhid. Hak ni kita baca dah bulan Ramadhan baru ni. Karangan bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani yang dimasyhurkan dengan Tuan Minan. Tuan Minan, Minan Jinnati Wan Nas lah. Tuan Minan. Tu hak tu masyhur, tu Aqidatun Najin. Kita Aqidatun Najin. Adapun risalah yang kedua Asbabun Murtad, itu karangan anak beliau. Namanya Al-Fadil Umar bin Zainul Abidin Fattani juga. Ia sebut Asbabul Murtad, artinya sebab murtad. Itu kita pun baca dah malam Ramadan tu. Miftahul Murid kita baca siang hari 10 akhir tu dah. Adapun Asbabul Murtad kita baca malam. Lepas tu ada dua risalah lagi kita akan sempurna baca dalam majmu'ah ni. Lepas tu dia kata risalah yang ketiga tu Nazam Nazmut Tauhid wan Nasihati. Nazam maknanya kalam ni, nak kalam bentuk syair lah ni. Syair dia buat nazam tentang ilmu tauhid. Tapi nazam bahasa Melayu, bukan nazam bahasa Arab. Kalau Jauharut Tauhid, kalau kitab apa Khoridah, hak tu bentuk kalam Arab. Nazam dalam bahasa Arab. Tapi hak ni bahasa Jawi. Nazam Tauhid wan Nasihah. Ada insya-Allah kita baca malam ini. Karangan siapa dia? Karangan bagi Tuan Haji Ahmad bin Abdul Rauf. Ahmad bin Abdul Rauf bin Abdul Rahman Melaka. Tu Melaka. Negeri Melaka lah. Tuan Haji Ahmad. Tuan Haji Ahmad ni dia hidup sezaman lah dengan Syekh Abdul Latif Timbi. Syekh Abdul Latif Timbi ni ulama Melaka juga sezaman dia. Dia anak murid Syekh Abdul Latif Timbi ni, anak murid bagi Syekh Ahmad Al-Fattani sezaman dengan Tok Kenali. Jadi Syekh Abdul Latif Timbi ni sezaman dengan dia ni Syekh Ahmad bin Abdul Rauf ni. Syekh Ahmad ni, tapi ya ni tak masyhur sangat nama. Tapi dialah awal-awal mufti Melaka. Syekh Ahmad ni, Syekh Ahmad bin Abdul Rauf ni ya awal-awal mufti Melaka. Tapi kalau senarai nama tu tak catat nama dia dah lah. Kerana tulis nama dengan cara rasmi tu tak tulis nama dia lagi. Tapi ya orang awal-awal mufti negeri Melaka. Kalau orang biasa pergi sapa sana tu ya adalah negeri apa semabok-semabok kubur dia di sana. Syekh Abi Ahmad, Ahmad bin Abdul Rauf. Abdul Rauf ni pun ulama juga, ulama Melaka juga tu. Ayah dia Syekh Abdul Rauf. Abdul Rauf ni bin Abdul Rahman. Abdul Rahman ni asal Kelantan. Syekh Abdul Rahman ni, tapi Kelantan pun dia budak-budak lagi lah. Dia masa Syekh Abdul Rahman ni kisahnya gini. Dia mengata ada ada riwayat hikayat mari kata apa dia, ada seorang raja di pulau apa dia, pulau negeri Tembalan di Indonesia, pulau negeri Tembalan di Indonesia. Lepas tu raja di negeri itu tu namanya Haji Hasan, Haji Hussein. Haji Hussein. Lepas tu dia letak adik dia nama Haji Hasan tu sebagai menteri besar dalam negeri tu, dalam negeri tu. Haji Hussein tu, Haji Hasan tu adik bagi Haji Hussein tu, Haji Hussein tu raja. Tapi dia letak adik dia tu sebagai menteri besar dalam negeri. Haji Hasan. Tiba satu hari balah dua adik kakak tu balah. Haji Hasan tu tak setuju dengan jalan ni abang dia tu, Haji Hussein tu. Tak setuju sangat. Lalu tu abang dia Haji Hussein ni hamak dia keluar, halau dia keluar daripada negeri. Mong tu baik. Tak ada sini di Indonesia. Lepas tu akhirnya adik kata tak apa, kita nak pergi tapi minta saya, minta perahu. Minta perahu so, lepas tu ambil orang khidmat boleh 2 3 40 orang. Maknanya ambil budak-budak turut lelaki lagi lah ada 2, 3, 40 orang. Lepas tu sekali dengan dia, dia nak ubik lagi. Dia tak same, tak same hidup lah sini. Akhirnya abai dia pun pergi. Pergi perawasa. Lalu tu pergi orang pengikut lah 2, 3, 40 orang lelaki-lelaki perempuan lagi sekali. Tu baik orang Indonesia hadap pergi Sapa Melaka. Sapa Melaka tu tetap di kampung apa ni, apa-apa ni, di kawasan Tanjung apa, Tanjung apa dia kawasan tu, apa ni, Tanjung Bukis apa hal situ. Dekat lah Tanjung Bukis ni. Kalau kita jalan lagi sampai Sungai Udang, duduk tepi batas lah kau, duduk dekat laut semua. Jalan lagi sampai Sungai Udang, dekat lah jalan Sungai Udang. Lepas tu pergi sampai ke apa, jalan Muah dekat ni, duduk tengah-tengah Kampung Bukis, apa ni, Kuala Bukis. Situ tu tempat hok demo duk nego lah. Kalau kita pergi, pergi Melaka tu dia gamal lah. Tu siapa di sana, di kawasan tu. Lepas tu duduk situ, duduk situ tak lama tu rasa nak nego. Nego. Tak ada pos sekarang. Mari tangan jari 10. Tu orang panggil. Mari tak ada pos sekarang. Akhirnya menego. Mula nak nego. Pergi di sana, pergi di sini, pergi di sana, pergi di sini. Satu hari nego rata-rata butik ambil di Kelantan. Berhenti di Kelantan untuk nak ambil barang-barang lah. Dia mau duk akut barang, naik barang, waktu turun barang tu berhenti di negeri Kelantan tu. Di Kuala Kelantan tu, kawasan tu lah. Lepas tu, bila duduk di Kelantan, kebetulan ada budak sore curi lari masuk dalam perahu. Tekok orang duk gelewak, duk akit barang tu. Akit barang naik turun tu, budak tu ya, ambil kesempatan lalu masuk dalam perahu. Duk dia ni. Tengok gambar dah. Duk nusu dalam perahu sore. Budak ala tu. Lepas tu Haji Hasan pun tak tahu lagi kata budak duk ada. Haji Hasan ni tak tahu lagi kata budak duk ada lah tu. Bila perahu melayar di tengah laut, budak tu baik. Tak tu baik. Kata gini minta lagi sekali dengan sampai tu. Agak lagi tu minta boleh tak. Maka Haji Hasan kata tak apa lagi sekali. Maka ambil budak tu pergi sekali nego-nego, klik sampai ke Melaka, duduk di kampung Semabok. Semabok tu. Lepas tu Haji San tanya, mu nama apa? Kita nama Abdul Rahman. Ni Rahman ni. Kita Abdul Rahman. Tak apa, mu nampak juru mu ni. Tak apa, ngaji-ngaji. Ambil ngaji dengan Tok Syekh apa di Bukit Cina tu. Masa tu. Maka Haji Hasan pun ambil Abdul Rahman ni ngaji-ngaji dengan tu. Ulama lah situ. Ngaji dengan tu guru di kawasan tu. Lepas tu nikah Abdul Rahman dengan anak dia, Haji Hasan tu. Nikah Abdul Rahman tu dengan anak dia. Orang boleh dengan anak. Anak kawan ni. Juruh duk juruh ya, duk mana-mana pun. Jaya. Nak berjuruh ya. Lepas tu akhirnya boleh nikah. Nikah dengan anak bagi Haji Hasan tu. Lepas tu boleh ada Ra'uh ni. Ra'uh ni pun anak dia. Abdul Ra'uh ni pun sekarang ni kalau kubur dia duduk di apa kampung Pernu di Melaka juga. Dekat-dekat dengan Semabok tu, dekat sangat. Kalau kita lagi. Saya lalu tapi tak biasa masuk lagi kubur dia. Kita pergi ziarah kubur lain. Kubur apa dia. Banyaklah. Awliya-awliya apa para habaib apa kubur sana di Melaka ni banyak tempat. di kampung apa Masjid Keling, apa Keling pula. Dek kampung Keling bawah tu. Kampung dulu kampung Hulu apa tu. Kawasan tu dekat-dekat tu belaka. Lalu saja ya semabok-semabok tu tapi tak bisa masuk daerah dia. Insya-Allah satu hari kena masuk dia kau. Lepas tu Datuk ni, Datuk Abdul Rauf ni, hang boleh anak banyak orang lah anak setengah punya Haji Ahmad. Haji Ahmad. Dan dia ulama Melaka lah. Yang sangat ada nama lah, ada nama dia. Lepas tu dia mengarah kitab bentuk syair. Bentuk syair. Datuk ni dah. Ada. Ya ada hubung kait wallahu alam boleh ya di ni. Siapa ke ambil risalah dia ni mari boh juga lima tahun murid. Kemungkinan dia ada berkaitan di segi pengajian wallahu alam lah ni 234 ni. Tuan Minan, Syed Zainul Abidin dengan dia ni apa? Boleh barangkali semasa. Semasa berarti tahun-tahun kalau kira orang demo ni 100 tahun dulu lah. 1 tahun lepas mari, skor lepas dah. Mana-mana. Lepas tu kita nak baca nazam dia lah ni. Risalah yang ketiga. Ar-risalah tussalisah nazmut tauhidi wan nasihati. Tu. Nampak mudah-mudah lah. Nampak bentuk syair. Tengok-tengok nak baca syair ni. Jadi dia mengarah syair pun, syair bahasa Melayu pun. Kalau kira sungguh ni berbentuk bahar rojat ni. Kalau kira pelagor dengan bahasa Arab kat bahar rojat. Bahar rojat. Dia serupa dengan mati Alfiyo, mati Jawharah tu. Bahar rojat kat. Apa ngok tu? Kalau kira. Ada. Lepas tu ngaji tukar tu. Dia ngaji kitab ke sini. Ngaji syair tu tak? Tukar wucan sikit. Tukar wucan malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Aku mulai dengan nama Allah. Tuhan yang Rahman yang sangat membuat baik. Lagi pula Ar-Rahimi yang sangat penyayang yang mengasihani, berkatakanlah. Hak ni kita tak faham banyak dah. Nak baca syair yang selalu. Lama tak ada 2-3 hari dah ni. Nak raya dah. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kata kena. Baca syair. Nak buat lagu. Lagu mana ni? Nak buat lagu. Tak reti juga nak buat lagu. Baca biasa saja dia lah. Allah, Allah Azza wa Jan, Tuhan kami. Kami minta ampun akan dosa kami. Dengan Allah kami mula nazam ini, sebab dengan dia jadi kitab ini. Cuba tengok yang masuk bahar rajat tu. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki. Yang main tu dah. Yang main tu dah tu. Allah, Allah Azza wa Jan, Tuhan kami. Dia kata Allah, Allah, Allah yang kedua takkid iaitu takkid lafzi. Nak mentakkid lafzi lah. Bermula Allah Ta'ala tu, Allah, Allah, Allah yang kedua takkid lafzi. Bermula Allah itu, kau dulu, Azza wa Jan, Allah Azza wa Jalla. Azza ni apa? Yang maha perkasa. Kita kata Azza. Maksud Azza sini apa Azza? Azza ni Aziz, Aziz tu apa? Allah Al-Aziz. Tulis itu betul Azza. Tulis dah. Yakni lah. Yang tidak melemahkan dia oleh sesuatu. Jika ia hendak memberi, maka tidak ada yang menghalang. Dan jika ia menegah, maka tiada sesiapa dapat memberi. tu makna azza. Azza tu sebenarnya gitu kita dengar semua Allah azza wa jal azza tu apa azza ni? Tuhan yang maha menang. Apa maha menang? Dia menang. Tak ada siapa dia, tidak ada yang melemahkan dia oleh sesuatu pun. Tidak ada siapa-siapa yang dapat melemahkan Tuhan. Apa hak yang nak beri, bila dia nak beri tak ada siapa nak halang dah. Kalau dia nak halang, dia nak tegah, tak ada siapa nak beri dah. Ha Tuhan. Ha tu Tuhan tu dah, tu azza. Wa jalla lagi pula yang maha mulia. Jalla ni pun jalin, jalin tu apa jalin? Jalin tu yakni maha mulia dan tersuci dari segala kekurangan. Maha mulia dan tersuci daripada segala kekurangan. Ha tu jalla, tu jalla. Ha habis situ. Allah Allah azza wajan, tapi baca wajan gitu ya, yang mati itu. Ha dia kena masuk tengok juga. Masuk dalam syair dia. Allah Allah azza wajal, Tuhan kami. Tuhan ni apa? Tuhan ialah bermula Allah Ta'ala azza wajal itu ialah khabar Tuhan kami, ialah Tuhan kami. Kami di sini kena kepada musannaf sendiri dan kita semua lah. Tuhan kami, apa makna Tuhan? Tulis itu. Tulis pula. Tuhan yakni Tuhan kami. Tuhan, Tuhan tu yakni Tuhan kami. Maksudnya kami semua ialah hak baginya. Dan ia tupanan kami. Tupanan, tupanan kami. Maksudnya kita semua berhajat kepadanya. Ha tu kalau pada MK ya, Tuhan-Tuhan ni apa? Tuhan-Tuhan ni Tuhan. Tuhan-Tuhan ni Tuhan. Apa mana Tuhan? Kita semua hak dia. Dia Tuhan kita, kita semua hak dia. Lagi pula Tuhan-Tuhan ni tupanan. Apa mana tupanan? Kita semua berhajat ke dia belaka. Dia sendiri tu lepas dari segala-gala, tak berhajat kepada apa-apa. Kita ni berhajat kepada dia. Tu Tuhan. Bermula Allah Azza wa Jalla tu Tuhan kami. Kami minta ampun akan dosa kami. Ha tu kami ni musanna. Minta ampun akan dosa kami. Kesalahan kami sama ada kesalahan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kami minta ampun akan dosa kami. Dengan Allah kami mula nazam ini. Ha tu. Dengan Allah, dengan nama Allah. Dengan Allah, jadi dengan nama Allah kami mula nazam ini. Yani mula mengarang nazam ini ni dengan nama Allah, dengan takluk pada mula belakang tu lah. Erok juga cengeng ya pun. Jadi mula, kami mula akan nazam ini. Kami mula mengarangkan nazam ini. Nazam ni apa? Karangan cengeng ni lah. Kami mula mengarangkan nazam ni mula dengan nama Allah. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu mula dengan nama Allah. Sebab dengan dia jadi kitab ini. Dengan sebab dia, jadi dengan sebab pertolongan dan taufik dia. Dengan sebab dia, jadi dengan sebab pertolongan dan taufik dia. Dia Allah ni, rajak situ. Dengan dia, dengan sebab dia, dengan sebab pertolongan dan taufik dia. Ya tolong, ya beri taufik. Dengan sebab pertolongan dan taufik dia itulah jadi kitab ini, terjadinya kitab ini, kitab Nazam Tauhid wa Nasihah ni. Dia kata mula jadi ini dengan sebab taufik dia. Kalau dia tak taufik, aku pun nak mengarah tak sudah. Kalau dia tak tolong, aku sebarih pun aku nak buat tak leh. Ha, dengan sebab dia jadi kitab ni. Boleh faham dah. Malah nak baca dah wey. Takti. Nak buat lakak mana? Kalau buat lakak sikit. Lakak mana? Pandang-pandang gamak bawak-bawak sendiri lah wey. Hai saudara, kami khabar akan kamu mengenan Allah. fardu ainin atas kamu. Sabda Nabi awaluddin ia ma'rifah. Bukan salat, bukan siam, bukan zakat. Tu. Ayah kata, Hei saudara, yang ini saudara seugama Islam. Dia seru kita semua. Hei saudara, yang ini saudara seugama ni kita ni lah. Kerana saudara tu banyak. Ada saudara seibu sebapa, saudara sepengajian, ada saudara sekampung. Hak ni saudara seugama Islam. Maksudnya gitu. Hei saudara seugama Islam, kami khabar akan kamu. Kami ni musanneh lah. Kami khabar, kami hendak mencerita akan kamu. Kami nak beritahu, kami nak khabar akan kamu. Mengenan Allah fardu ainin atas kamu. Mengenan Allah, dia kata, bermula mengenan Allah. Mengenan Tuhan, mengenal Allah. Maksud mengenal Allah, belajar dan mengaji sehingga kenal Allah. Itu makna mengenal Allah. Mengenal Allah, ingat, belajar dan mengaji sehingga kenal Allah tu fardu ain. Dia kata fardu ain. Fardu ain atas kamu. Bukan kamu saja, kami kata. Kamu dan kami. Dia kata mengenal Allah tu fardu ain. Yakni tiap-tiap orang tu mesti kena-kenal. Bila kita sebut atau fardu'in, ialah tekanan Allah Ta'ala, tekanan Tuhan yang ditekankan kata tiap-tiap biji kepala mu'allah, mukallah. Siapa dia saja yang sampai kepada hak mukallah, tiap-tiap biji kepala tu ditekir supaya buat benda ni. Itu fardu'in. Ha, dia kata mengenal Allah fardu'inin atas kamu. Ngatuk tak lah, sejuk tak lah. Haa, tu. Dah depan. Sabda Nabi awaluddin ia makrifat. Bukan salat, bukan siam, bukan zakat. Ha, dia kata sabda Nabi, dia kata sabda Nabi. Sebenarnya ni bukan sabda Nabi sangat, mafhum daripada sabda Nabi. Kalau kita cek tengok tu, bukan sabda Nabi ni awaluddin ma'rifatullah tu, bukan sabda Nabi. Ada perkataan ulama, tapi adalah mafhum tu. Mafhum sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, awaluddin, dia kata bermula awal-awal agama tu ia ma'rifah. Yang ialah ma'rifah. Jadi ma'rifatullah. Awaluddin tu ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah kenal Allah. Ha, dia kata sabda Nabi awaluddin ia ma'rifah. Gerti awaluddin. Tulis situ betul awaluddin tu. Awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Yakni perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting dan paling utama dalam agama Islam, dalam agama Islam ialah mengenal Allah Ta'ala. Perkara yang paling penting dan paling utama dalam agama Islam ialah mengenal Allah Ta'ala. Itu makna awaluddin. Bukan kata awaluddin, awaluddin apa. Orang kita Islam ni kena kenal Tuhan mula-mula. Hak lain tak, aku tak wajib. Bukan gitu. Sebelum kita ulama sebut dalam kitab-kitab tauhid kan, wajizim bi anna awalan mimma yajib. Awal-awal benda yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kena kenal Tuhan. Fahamnya bila kata seorang tu sampai ke tahap mukallaf, wajib kena kenal Tuhan jelah. Hak lain tak wajib, semaya tak kena semaya lagilah. Puasa bila sampai bulan Ramadan, sekiranya dia sampai umur mukallaf bulan Ramadan, dia kena puasa dak? Kalau turut pahal dengan cara zahir, awal-awal benda yang wajib ialah kenal Tuhan. Semaya tak kena kenal lagi, semaya tak kena semaya lagi, puasa tak kena puasa lagi, kenal Tuhan dulu gitu. Bukan maksud gitu. Seorang tu bila dia mukallaf, kenal Tuhan pun kena kenal, puasa pun kena puasa dah, semaya pun kena semaya dah. Tapi kecik awaluddin ataupun awal-awal benda yang wajib, maknanya apa nama, maknanya perkara yang penting sekali. Bila seorang itu kalah, benda yang penting sekali dan utama sekali dalam agama Islam dia, iaitu kenal Tuhan dulu. Kerana kenal Tuhan itulah sebagai asah bagi segala sah ibadat. Bukan kata, kalau tak kenal Tuhan lagi pun, ibadat Tuhan tak terima. Tak kena semayah. Hai, kan wajib sebab tu. Wajib semayah. Wajib, bukan tak wajib. Wajib situ, bila seorang yang kalah tu, segala kewajipan tu tupu ke dia belakang dah. Tapi dalam keadaan semua tu, benda yang penting sekali bagi dia masa tu ialah kena kena Allah. Tu maksud awaluddin. Awal-awal agama ialah makrifah, makrifatullah. Ya, bukan solat, bukan sembahyang, bukan siam, bukan puasa, bukan zakat. Dia kata. Bukan solat, bukan siam, bukan zakat. Ha tu, tulis itu. Tulis betul solat. Bahkan semua ibadat tersebut, bahkan semua ibadat tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah sekiranya yang melakukan itu, sekiranya yang melakukan itu tidak kenan Allah. Berkata Imam Ghazali, lama sikit. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, la tasihhu al-ibadah, la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifatin ma'bud, illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Habis itu. Bukan Imam Ghazali saja, banyak kitab-kitab sebut lagu tu. Kitab Usuluddin kebiasaannya adalah sebut la tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Tak sah ibadat kita, makna ibadat kita akan tidak diterima oleh Allah. Wajib kena buat. Bahadah. Buat tu wajib semata. Tapi bila buat tu Allah Taala tak nilai lagi, tak beri harga benda tu. Kalau kita buat tak kenalkan pencipta kita. Duk sembah siapa hari-hari? Yang disembah tu kita tak kenal lagi. Pada sembah siapa? Ha, tu macam mana dapat duit gaji kalau tak kenal tukar tu, tak kenal bos kita tu, tak tahu lagi. Lepas tu nak dapat duit macam mana? Begitulah zaman ibadat kita sama. Ha, tu sebab tu kata awaluddin iya mak makrifah, bukan solat, bukan siam, bukan zakat. Ini mudah-mudahan lah. Pakai gitu-gitu ya kita ni. Dan yang wajib bagi Allah 20, jangan kurang, jangan lalai, biar sungguh. Ha, dia kata biar sungguh. Dan yang wajib, jadi dan bermula sifat yang wajib, bermula sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu 20, dia kata. Ha, tulis situ pula 20. Kena tulis juga 20. Yakni sifat yang wajib bagi Allah itu, sifat yang wajib bagi Allah itu amat banyak, amat banyak. Tetapi yang wajib kita belajar, tetapi yang wajib kita belajar Dengan tafsir ialah 20. Mengikut pendapat Al-Maturidi. Rasa-rasa boleh tulis lakad dah kelima ni. Dan 13 mengikut pendapat Al-Ash'ari. Hak ni maklum dah kita ngaji sifat 20 atau 13. Itu kilah di sisi bilangan je. Bilangan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kena mengaji dan kena faham, kena reti satu persatu tu berapa. Imam Asy'ari kata cukup dengan 13 je sampai kalam tu habislah. Adapun kaunu-kaunu tu kita faham dah. Bila kita mengaji sifat kudrat, kita tahu dah kata kudrat ni ada sifat kudrat di zat. Itulah kaunu qadiran. Tak payah nak mengaji apa dah. Keti lazim daripada tu dah kita faham. Dia kata. Lepas tu kalau Maturidi kata ada kaunuhu semua ni adalah sifat yang asing. Satu sifat yang khas, sifat yang lain. Cuma sifat ni melazimkan sifat ma'ani. Dinamakan maknawiyah. Han maknawiyah namanya. Lalu tu kena mengaji juga 20. Tak apalah tu. Maka musnah kita berlaku atas pendapat masyhur. Jadi masyhur sangat. Bukan pendapat masyhur tak. Jadi perkataan yang masyhur. Sebab apa? Sebab sebenarnya Imam Hak Mutamadnya, Imam Hak Abu Asy'ari lah 13 ni lah. Tapi tetap kalau ramah-ramah manusia tu kecek 20. Jadi masyhur dengan lapar 20. Orang panggil mengikut suara masyhur tu. Ah 20. Berlaku di atas suara hak masyhur tu. Ha, habis itu. Dia kata lagi. Jangan kurang. Dan yang wajib bagi Allah 20. Jangan kurang. Jangan kurang lu dah. Jangan kurang. Jangan kurang tu apa nak jangan kurang? Bukan kata tak sibuk kurang pada tu ngaji tak sampai 20 tak leh. Maksud jangan kurang tu boleh pula. Jangan kurang. Jangan kurang, jangan lalai, biar sungguh. Yakni, tak patut mengaji. Maksud, jangan kurang, yakni. Tak patut mengaji. Kurang daripada 20. Dan jangan kurang daripada 13. Dan jangan kurang daripada 13. Hok jangan kurang tu jangan kurang dari 13. Kerana 13 tu tahap hok pengen hok di sisi Asy'ari dah. Kurang pada tu tak dah. Jadi hok itifak tu 13 kira-kiranya. 13 hok tu kira dah siap dah. Berarti kalau kita ngaji 12 aja tak jadi. Kurang daripada 13 tak boleh. Adapun kurang daripada 30 daripada 20 tak apa. Kita ngaji sekat 13 aja boleh tak? Boleh. Atau 14 ya boleh tak? 15 ya boleh tak? Boleh. Kurang daripada 20 tak apa. Kurang dari 13 tu tak boleh. Kalau itu sini, jangan kurang dengan maknanya tak patut kurang lah daripada 20 tu. Kalau ngaji dah ngaji habislah 20. Tak patut kurang. Tapi hok jangan kurang semuanya, jangan kurang daripada 13 tu. Tu kalau kira. Jangan kurang, jangan lalai. Jangan lalai yakni jangan lalai daripada mengaji tu. Biar sungguh, hendaklah bersungguh-sungguh. Dia kata, biar sungguh. Hendak bersungguh-sungguh, jangan duduk main-main, jangan duduk lalai. Ha tu mula nak masuk adalah sifat lah. Ha lagi. Wujud itu arti ada Tuhan kita yang mustahil sudah nyata pada kita. Qidam itu yang kedua sifatnya. Sedia Tuhan tiada mula maknanya. Lagu tu. Wujud itu, ya kata. Wujud itu, bermula sifat wujud itu apa? Wujud itu arti ada Tuhan kita. Sebenarnya wujud tu arti ada. Tapi maksud dengan ada tu ada Tuhan kita. Mana gitu? Wujud itu arti ada Tuhan kita. Tulis itu. Betul wujud. Tulis mata. Wujud itu tulis itu. Yakni Allah itu ada. Yang zati. Allah itu ada yang zati. Yang tidak didahulu. Yang tidak didahulu dengan tiada. dan tiada berkesudahan adanya. Dan tiada berkesudahan adanya. Maka dalil adanya Allah, maka dalil adanya Allah ialah ada semua alam ini. Ada semua alam ini. Ha, tak apa dah tu. Sekadar tu ya kita ni nak bahas. Kita tak nak bahas panjang pada tu dah. Dia kata, nak pergi kita relax-relax lah. Ha, ngaji syair ni. Ha, tak ada berat sangat. Kalau nak pergi berat-berat, kena tupu sungguh-sungguh lah ke dalam kitab Qoh, bicara Qoh untuk dia tu. Maka musanna kata, wujud itu arti ada Tuhan kita. Ada Tuhan kita ni ada yang zati. Kita pun ada juga, tapi ada kita bukan zati. Ada yang zati, Allah Ta'ala ada sejati. Apa nak ada sejati? Ada tidak didahulu oleh tiada. Ya, bukan kata ada dia tu dulunya tak ada. Bukan didahulu dengan tiada. Dan ada dia tak berkesudahan. Adapun ada kita, dulunya tak ada dan lagi akan berkesudahan. Berarti tak zati juga. Oh. Ha, tak zati juga. Ha, tu Allah Subhanahu Wa Taala ada. Ha, kena beriman gitu tu. Yang mustahil sudah nyata pada kita. Nampak mudah-mudah ya. Ha, tapi syair ni balik juga kali tu. Yang mustahil sudah nyata pada kita. Bermula sifat yang mustahil. Ha, dia kata, sudah nyata pada kita. Apa sudah nyata pada kita? Tulis itu. Yakni sifat yang lawan bagi wujud. Mana? Yakni sifat yang lawan bagi wujud, iaitu tiada Allah Ta'ala, itu mustahil. Itu mustahil. Kerana kita sudah kejap dan nyata pada sifat wujud serta dalilnya. Pada sifat wujud serta dalilnya. Habis itu. Baik tu dah. Ha, yang mustahil sudah nyata pada kita. Nyata daripada kita sifat hak mustahil tu. Bila kata Allah Ta'ala wujud, artinya ada hak mustahil tu nyata dah. Nyata pada sifat wujud tak ni dah langit janji dah. Ha, tu waktu kira. Ha, tu panjang heret gila-gila. Ngajak ke kampung kat ni pun boleh dah. Kalau kita kira. Ha, malaikat nak baca syair juga. Oh, dah sejik. Ha, tu boleh duk buat. Koda-koda lele nak tunggu hari raya. Ha, boleh wak. Boleh wak. Ha, nak ngajar ni. Nak ngajar. Ha, maka dia kata, ha, yang mustahil sudah nyata pada kita. Apa makna? Yang ni sifat yang melawan bagi wujud tu. Apa sifat yang lawan bagi wujud? Iaitu tiada tu. Tiada Allah tu. Tu lawan bagi wujud. Itu tu mustahil. Sifat tu mustahil. Tiada Allah tu mustahil. Sebab apa? Kerana kita sudah nyata dan kejap dah pada sifat wujud dulu. Sebab tu dia kata sudah nyata pada kita tu. Kidam itu yang kedua. Benar, mari lagu mana? Mula. Ha, dah lakak tak kerti lah tu. Dah mula isu sikit siap. Kerana buat bentuk alfiyah tu tak lagi. Qala Muhammadun huwa ibn maliki. Allah, Allah azza wa jan, Tuhan kami. Nak kita tak boleh. Nak tiru main tak boleh. Kalau pesing hot dok wak semua tu. Back tu tak apa. Allah, Allah azza wa jan, Tuhan kami. Kami minta ampun akan dosa kami. Dengan Allah kami mula nazam ini. Sebab dengan dia jadi kitab ini. Hei saudara, hei saudara kami, khabar akan kamu. Mengenal Allah fardu ainin atas kamu. Sabda Nabi awaluddin back now. Tak lagi dah. Tak lagi dah tu. Terawak waktu je boleh wak. Tapi ni tak boleh wak dah. Kena waktu modah asal lah. Nampaknya. Wujud itu erti ada Tuhan kita yang mustahin sudah nyata pada kita. Kidam itu yang kedua sifatnya, sedia Tuhan tiada mula maknanya. Baqa pula yang ketiga sifatnya, yang mustahin fat, yang mustahin apa nama? Kalau kau pergi. Kidam itu yang kedua, klik ke modal lah. Kidam itu yang kedua sifatnya, dia kata. Bermula kidam tu ialah yang kedua sifatnya, sifat Allah. Aha, yang kedua. Yang kedua sini tulis. Yang kedua, yakni yang kedua pada bilangan. Yakni yang kedua pada bilangan. Bukan hakikat. Yang kedua pada bilangan bukan hakikat. Kerana semua sifat Tuhan, kerana semua sifat Tuhan hakikatnya tidak ada yang dahulu, tidak ada yang dahulu dan yang kemudian, dan yang kemudian, bahkan semuanya bersamaan qadimnya, bersamaan qadimnya. Habis itu sama-sama qadim ya, tak ada atau mari dulu kemudian ada. Sifat makhluk ini tak apalah, dulu kemudian dia ada, dulu kemudian tu gagah, dulu tak ada gagah ketika budak, tapi bila umur banyak jadi tenaga kuat mari masalah. Ha tu ada dah tu. Ada dah, dulu tak ada, baru ada. Ha sifat tu mari dulu, sifat dulu tak, dulu jahil. Tapi bila ngaji-ngaji, oh ada ilmu. Ha ilmu baru ada. Ada tertib gitu. Bukan mana tertib sifat tu hal gitu tu. Ya bila yang kedua yang ketiga ni kira pada bilangan saja, bukan kira pada wakil dan hakikat benda dah. Semua sifat tu hal tidak ada dulu, hak mana ke dia tak ada. Semua sifat ada bersamaan qadim di zat Tuhan. Ya tu dah. Yang kedua ni kira pada bilangannya. Kidam itu yang kedua sifatnya, sifat Tuhan. Apa makna kidam? Sedia Tuhan. Ha tu makna sedia Tuhan. Apa makna sedia? Tafsir sedia, tiada mula. Ha ni nak retikan sedia kena reti dinafi itu, ternafi barang yang tak layak. Sedia Tuhan, apa sedia Tuhan? Tiada mula. Maknanya makna kidam. Ha tu. Sedia Tuhan tiada mula. Tiada mula maknanya tiada permulaan bagi ada. Itu mana tiada mula. Tiada permulaan bagi ada, bagi ada Tuhan. Itu tiada mula. Ada Allah Ta'ala sedia. Ada dia tidak ada mula. Ada dia tidak ada permulaan bagi adanya. Itu tiada mula bagi ada. Ada dia awal di mana? Huminya di mana? Start di mana adanya? Tak ada. Tak ada tempat start. Tak ada ada cuk start. Tak ada. Ada dia tidak ada permulaan bagi ada. Ha tu sedia namanya. Sedia Tuhan ini dikatakan sedia yang zati lah ni. Ha sedia yang zati. Habis itu maknanya tak faham panjang dah sedia ada berapa makna apa panjang lalu. Kalau kita gitu jadi panjang tak sangat pula. Ha kita tengok di sana lagilah hubung kait dengan dia. Ni pun dobit banyak dah. Ha apa yang kata lagi? Baqa pula ha. Cepatlah boy. Dia kata gitu kak. Baqa pula yang ketiga sifatnya, yang mustahin, yang mustahin apa? Yang mustahil fana baginya. Ha kan baca gitu dah tu. Ha nampak tak lock-lock, tak asal lock pula. Yang mustahin fana baginya. Ha dia nak gitu tu. Jawab wakah-wakah, sengih-sengih wisiat dah tu. Yang mustahin, yang ni bermula sifat yang mustahin, yang akan tak terima tu apa? Sifat yang akan tak terima, yang lawan bagi sifat bakok tu apa? Bakok tu apa makna? Bakok tu apa? Siri Musanah tak rayak ni. Bakok pula yang ketiga sifatnya. Bakok ni apa makna? Kekan Allah Ta'ala. Tu bakok. Bakok pula, yang ni bermula sifat bakok tu pula, kekan Allah Ta'ala tu, yang ketiga ialah sifat yang ketiga. Sifatnya sifat Allah Ta'ala. Sifat yang ketiga yang wajib kita kena mengaji. Ini seolah-olah tu mengaji cara ijman, ya dah. Tahu dengan cara umum gitu. Bakok itu sifat kekal Allah Ta'ala tu pula ialah sifat yang ketiga. Sifatnya sifat Allah Ta'ala. Tuhan kita kekal. Apa kekal? Tak binasa. Tak binasa. Adapun binasa Tuhan itu mustahil. Allah Ta'ala ada tidak ada hujung. Tuhan ada tidak ada Tuhan ada tidak sudah berkesudahan, tidak akhir. Ha tu. Ha tu maknanya kekal, kekal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mustahil fana baginya. Sifat yang mustahil yang akan tak terima ialah fana baginya bagi Allah Ta'ala. Apa fana? Binaso dan berkesudahan Allah Ta'ala. Makna itu fana binasa dan berkesudahan baginya bagi Allah Ta'ala. Sekarang tu hai ada, lepas tu nanti dia tu ada lagi. Allah Ta'ala ada dan akan berkesudahan dan akan binasa, akan hilang, akan lenyap, akan raib pada satu hari. Hak tu mustahil, tak terima pada akal. Bukan ada Tuhan tu selama-lama, tidak bersentuh dengan kesudahan dah. Tidak bersentuh dengan kesudahan, tidak diakhiri dengan tiada. Ha, tu hak tu maknanya kekal. Hak tu nyata dah kita nak mengaji. Mustahilnya fana baginya bagi Allah. Yang keempat, mukhalafah tu adanya. Yang mustahil ada banding lawannya. Bukan tiada tu, ada. Yang mustahil ada banding lawannya. Bukan tiada banding. Tiada banding itu bukan mustahil. Tiada banding itu wajib. Tiada banding itu wajib. Nanti boleh ingat lah. Yang keempat, bermula sifat yang keempat. Ayat apa? Sifat yang keempat ni ialah mukhalafatuhu. Yang ni mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Dia kata mukhalafatuhu adanya. Tapi kita baca kena jazeha tu. Yang keempat, mukhalafah tu adanya. Yang mustahil ada banding lawannya. Ha, gitu. Sifat yang keempat ialah mukhalafatuhu. Adanya ada Allah Ta'ala. Tulis itu, betul mukhalafatuhu. Nah, tidak tulis. Ha, tu. Sekejap ni. Ada Allah tidak bersamaan, tidak bersamaan dan serupa dengan perkara yang baru. Dengan perkara yang baru, kerana ada makhluk ini, kerana ada makhluk ini tak sunyi, tak sunyi daripada jirim, daripada jirim dan arad. Jirim dan arad. Maka zat Allah bukan jirim, dan sifatnya bukan arad. Dan sifatnya bukan arad. Ha tu. Ini tanda ni untuk nak peringatan bila kita baca kitab ni, kita boleh buat peringatan untuk nak baca ya. Adapun yang halusi lagi, kita kena mengaji dengan cara khusus dalam ilmu usuluddin tu. Ha, apa makna jirim, apa makna arad? Zat Tuhan bukan jirim, sifat dia bukan arad. Adapun zat makhluk itu jirim, sifat dia tak lepas pada arad. Arad ni sifat lah, sifat yang ada di makhluk. Supaya putih yang ada di kertas, putih tu arad, diri kertas sendiri tu jirim. Mani yang ada di pisang. Mani itu sifat arad namanya. Adapun diri pisang sendiri itu dinamakan jirim. Zat Tuhan bukan jirim, sifat dia pun bukan arad. Itu berbeza dengan makhluk. Maka bila zat Tuhan bukan jirim, semua perkara yang lazim bagi jirim pun tidak. Gerak, diam, turun, naik, duduk, berdiri, berjalan, pergi, datang, semua tu sifat yang berkaitan dengan jirim. Maka Allah Ta'ala bila kita nafikan jirim dimula lagi, maka ternafi segala lawazim bagi jirim tu. Maka nak kata Tuhan duduk atas, tak boleh. Atau Tuhan duduk di bawah, berdiri ke sana, pergi ke sini, turun, naik, tak boleh kata gitu. Tu habislah. Kena jaga tu. Hak tu kena tupu bab ni akidah ni. Ting. Jangan main dengan akidah yang ya oh. Bitaqah tu hadis bitaqah. Ingat tak hadis bitaqah? Kita duk ngaji dah kita. Kita apa koridah bah ni. Ada hadis hadis bitaqah. Hadis bitaqah ni ada seorang hamba Allah Taala tu. Allah Taala bila siapa kepada masyaallah bila hisab tika-tika duk hisab amalan, Allah Ta'ala membukakan suruh malaikat ambil segala catatan buku dia 99. Eh berapa? Ingat apa ni? Lah 99. Tis'un wa tis'un. 99 buku catatan daftaran amalan tu jahat saja. Amalan dia 99. Tiap-tiap buku tu pula Allah buka lagi peruk. Buku tu sub mata mana tu? Satu buku tu nampak sub maddul basar. Satu, satu, satu, satu, satu, satu. 99. Lepas tu saya kata, hey. Tu saya kata, adakah kamu di zalim? Mung kena zalim ke tak ni? Ni, ni, ni, hak mung cari ni. Hak malaikat catat semua ni, mung kena zalim ke tak? Dia kata, la ya Rabbi. Ngaku. Ngaku lah. Akhir sekali tu saya kata, alaka uzrun? Adakah keuzuran bagimu? Takut mungkin ada uzur ke apa lagi eh? Adakah keuzuran apa-apa? Ke ada lagi ke kebaikan yang lain padamu? Dia kejut. Laki-laki tu. Aina tu yang kata baik ni. Tapi dia mengaku okay. La ya Rabbi. Tidak ada kebaikan apa-apa dah. Lepas tu yang kata. Hai tak. Bahkan. Kamu ada lagi kebaikan di sisiku. Ada satu kebaikan lagi. Lepas tu dia kata apa ni? Lalu tu. Allah Ta'ala suruh malaikat wak keluarkan bitaqah. Apa bitaqah? Bitaqah ni apa? Eh? Bat. Ha, siang tembak dekat satu kat satu kita kernih lah kita tak kernih. Ha, waktu tu kernih. Waktu tu baik kernih satu kernih. Wai malaikat tulis mari. Lepas tu buka tengok di atas bitaqah tu tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tulis atas bitaqah tu. Lepas tu dia kata, lepas tu Allah Ta'ala kata, lepas tu dia tengok, ha ni, Allah Ta'ala kata, ha ni, bitaqah kamu. Ni ada lagi kebaikanmu di sisiku, satu bitaqah. Lepas tu dia kata, ya Allah, ni 99, lepas tu ni sekeping ya. Lu 99, bahan ni keping nak buat gapa boleh. So Allah kata gitulah. Lalu tu Allah Ta'ala kata, cuba timbang tengok amalan tu. Maka disuruh timai ambil amalan 99 tadi tu hak jahat tu ditimai pada kifah pada satu kifah satu daun neraca atau ambil bitaqah la ilaha illallah letak sini tiba-tiba berat la ilaha illallah lagi asyhadu alla ilaha illallah rasulullah lagi kerung gitu berat mari akhirnya dibawa masuk ke syurga. Jangan main jangan main bukan asyhadu alla ilaha illallah makna keceklah asyhadu alla ilaha illallah. So orang laki-laki ni yang ada lagi kebaikan di sisi Allah apa? Hati dia penuh dengan keyakinan dan dia i'tiqad betul. Akidah dia betul dan kena. Tak selerok akidah walaupun semaya tak ada puasa tak ada zakat tak, tapi biji iman tu ada lagi. Lalu tu iman tu penting. Sebab tu. Yang main dengan buku ni kena mengaji dia. Kena mengaji. Kerana hok tu bitaqah takut kita pun ada bitaqah tu tak. Tu. Dah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nampak dah. Itu hadis bitaqah namanya. Hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah tu maklum. Masyhur hadis tu. Maka di sini dia kata, mukhalafah lagi pula, sifat ni kena penting sangat, amat tiup sikit di akhir zaman ni. Mukhalafah tulis wadih, Dajjal juga akan mari mengaku kata dia Tuhan. Kalau kita tak kejap benar-benar tentang sifat mukhalafah, kena tertipu mudah-mudah dengan Dajjal. Itulah Tuhan kita. Tuhan apa buta orang sebelah kita. Maka kita ni kalau kita tak kejap mukhalafah ni, siap juga. Kena kerti bimolak, kena kejap bimolak sifat ni. Ha, tu habislah. Maka dia kata, yang keempat mukhalafatuhu lil hawadis, adanya ada Allah Ta'ala. Ya takdir adanya mari ni apa isyarat? Isyarat kata sifat mukhalafah ni berkait dengan sifat wujud. Bukan semua sifat ambil daripada qidam, baqa', mukhalafah, wadaniyat. Pak sifat tu hanya mentakkidkan akan makna wujud zati, ya. Untuk takkidkan akan wujud zati. Tak akan dinamakan wujud zati kalau tidak ada sifat tu. Sifat empat-empat tu. Sebab tu sifat pak tu seolah kata tak kira wujud hati saja. Karena bila kata kita keyakinan di wujud tu lagi dah, kita reti dua tiga pak sifat tu sendiri sebenarnya. Ha, tetapi ulama sebut juga satu dua sorai juga untuk nak kejap lagi ya, sifat. Sebenarnya kita faham di wujud zati itu dah Allah Ta'ala ada tidak ada mula. Ada dia tidak berkesudahan. Ada dia tak sama dengan benda baru. Ada dia satu. Gitu ya, kira ada dia. Dekat dengan ada belakang tu dua tiga pak sifat tu. Ha, tu habis dah. Lagi pula yang kata yang keempat mukhalafah adanya yang mustahil ada banding. Bermula sifat yang mustahil tu ialah ada banding. Ada banding. Apa ada banding? Ada persamaan dengan makhluk. Ada banding, ada persamaan dengan makhluk. Tu banding. Jadi ada bandingan serupa dengan makhluk. Ha, tu hak tu mustahil. Hak tu mustahil. Ha, dah. Yang mustahil ada banding, ada persamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Lawannya, lawan bagi mukhalafah tu. Mukhalafah tu bersalahan Tuhan, tak bersamaan Tuhan, bersalahan Tuhan dengan makhluk. Ada pelawannya tu ada banding. Yang ni ada persamaan dengan makhluk. Hak tu lawan bagi sifat mukhalafah. Hak tu sifat yang mustahil. Akal tak terima sama sekali benda tu. Ha, tu habis. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang keenam wahdaniyah bizatihi. Ha, tu sudah lalu enam sifat nazam itu, nafsiyah yang dinamo apa, nafsiyah yang dinamo awal itu. Kenapa nafsiyatun lah, baca macam kena. Nafsiyatun yang dinamo awal itu. Ha, tu. Ha, tu. Habis dah cepat ya semalam. Start ya. Habis dah cepat. Cepat salbiah apa nafsiyah. Yang kelima, bermula sifat yang kelima tu apa? Ialah qiyamuhu binafsi. Ha, qiyamuhu binafsi. Tulis itu qiyamuhu nafsi. Yakni ada Allah, yakni ada Allah Ta'ala dengan cara dirinya. Ada Allah Ta'ala dengan cara dirinya. Maksudnya dia tidak berhajat, dia tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Dan adanya itu tidak menumpan pada zat. Tidak menumpan pada zat apa-apa. Kerana dia itu ialah zat. Kerana dia itu ialah zat, bukan sifat. Ha, tu makna qiyamu nafsi. Bila sebut kata qiyamu binafsi, faham dua pengertian. apa satunya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mukhassis. Apa mukhassis? Ya mujid. Tuhan tak berhajat kepada yang mengadakan dia. Dia tak berhajat. Kenapa dia tak berhajat kepada yang mengadakan dia? Kerana dia tu qadim. Yang berhajat kepada yang mengada, hak tu benda baru. Allah Ta'ala sudah kita mengaji dah tak dikata Tuhan tu bersifat dengan qidam sedia. Tidak ada mula baginya. Kalau ada mula tentang mestilah berhajat kepada yang menyadikan dia. Bila Tuhan ada mula, bermaknanya berhajat kepada yang memulakan dia tu. Maka siapa yang memulakan dia? Takdir kata si Zaid. Si Zaid memulakan Tuhan. Maka si Zaid tu ada mula dah. Kalau si Zaid ada mula, berarti ada juga berhajat kepada yang memula lagi. Yang memula dia tu siapa? Kalau yang memula si Zaid itu tidak ada permulaan, itulah Tuhan, bukan si Zaid. Tapi kalau yang mula dia tu ada yang memulakan juga, akan bertali-tali-tali-tali jadi berderet-deret-deret jadi apa? Tasan so. Kalau musing-musing dia jadi apa? Do tu. Waktu mengaji lah. Waktu mengaji lagi. Tapi kalau kita nak mengajar ke kampung, kita mengajar. Oh ni tak apa. Ambil wujud. Tapi hurai wujud tu semalai sebagai. Semalai sebagai. Wujud itu arti ada Tuhan kita. Pada hurai wujud tu malai tu. Sekarang wujud-wujud je. Ambil wujud sebab gini-gini. Mustahilnya gini, dalilnya gini. Ha, malai esok pula sebagai lagi. Ha, kidam itu yang kedua sifatnya. Ha, tu. Tak apa dah. Ha, banyak malai dah tu. Ha, habis itu. Maka yang kata yang kelima, qiyamu binafsi. Ha, tu habis kita ngaji dah. Maksud qiyamu binafsi, ada Tuhan dengan cara dirinya. Itu terjemahan yang disekir. Ha, mengikut kalau pada MK pun, ada sendiri-dirinya. Sama yang maksud lebih kurang tu. Maksudnya. Ha, ya semua ni kebanyakan ulama di tanding khususnya, dia tak terjemah dah qiyamu dengan makna berdiri Allah dengan sendiri tu. Kerana akan memberi kesamaran. Kalau kita terjemah betul-betul berdiri Tuhan dengan sendiri, orang akan dengar Tuhan berdiri sendiri dah, tak guna tukar ke masalah ataupun berdikari ke, tak berhajat kepada pihak-pihak ke. Bukan makna gitu. Qiyamu binafsi dengan mana ada cara dia. Ada cara dia. Kerana qiyam dalam bahasa Arab tu banyak makna. Ada qiyam dengan makna wujud. Seperti qama qama binafsi, maqama bil ghaib. Tu makna qama dengan makna ada. Barang yang ada sendiri, barang yang ada numpan di benda lain. Itu koma dengan makna wujud. Ada koma dengan makna menjaga. Qiyam mulai kita kata. Qiyam tu bukan berdiri malam tak, menjaga malam. Makna gitu. Wa kaza. Qiyam dalam bahasa Arab. Maka bermakna kita terjemah dengan makna berdiri tu kurang sikitlah. Kurang tepat sikit. Lalu tu kebiasaannya tak terjemahlah begitu. Qiyamu binafsi yani ada cara diri tu ya. Yang keenam wahdaniyat bizatihi. Ha, yang keenam, sifat yang keenam ialah wahdaniyat bizatihi, bizatillahi taala. Makna wahdaniyat bizati, tulis itu. Wahdaniyat bizati yakni Allah itu asal pada zatnya. Allah itu asal pada zatnya. Dan satu pada tiap-tiap sifatnya. Dan satu pada tiap-tiap sifatnya. Dan tunggal perbuatannya. Dan tunggal perbuatannya. Tu makna wahdaniyat, tiga maksud. Wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada af. Pada af'al. Wadah niat pada zat. Asal pada zat. Zat Tuhan satu. Maknanya zat Tuhan satu tidak berbelah bagi. Berjuzuk-juzuk. Sumpah dengan zat jirim ni. Zat jirim boleh berjuzuk-juzuk. Zat Tuhan tak boleh berbelah bagi. Walaupun jalan apa-apa pun. Tak boleh. Tak berbelah bagi. Tak berjuzuk-juzuk. Tak bersusun daripada dua juzuk. Zat Tuhan. Lagi pula tidak ada zat sesiapa pun sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu makna satu pada zat. Adapun satu pada sifat, makna apa? Satu pada tiap-tiap sifat. Kita takdir gitu sini. satu pada tiap-tiap sifat. Kudrat tu satu, iradat satu, ilmu satu, samak satu, basat satu, kalam satu. Tiap-tiap sifat tu sojo. Bukan kata semua sifat ada satu, tak. Tiap-tiap sifat tu satu. Itu makna satu pada zat, satu pada sifat. Lama duk lawai ke pula. Ha. Kok mana satu pada sifat? Kata sifat banyak. Apa ni kena satu pula? Maksud satu pada zat, satu pada sifat, tiap-tiap satu itu sah. Satu. Bukan kata kudrat dua, iradat tiga, ilmu empat, tak. Dah. Kudrat satu, iradat satu. Kita ni samak kita dua, lek ni satu, lek ni satu. Basat kita berdua. Tapi tu tiap-tiap sifat tu satu je. Kita ni kalau banyak sifat tu molek ya baru. Kau kuat, kau gagah. Kau tolong banyak tapi Tuhan kalau banyak sifat lagu tu akan membawa kepada lemah dan kurang. Kudrat dua. Kudrat dua ni kurang selalu dah. Kudrat ni buat langit, kudrat ni buat bumi. Maknanya bumi bukan habuan bagi kudrat ni dan langit bukan habuan bagi kudrat ni. Jadi lemah akhirnya lazim lemah kedua-dua kudrat. Noknya semua benda takluk dalam kudrat yang satu ya. Tu nok. Satu dia tu kuat. Kalau kita ni so tak buat mana, kena banyak dah. Ha, kena banyak. Wa kaza. Itu tiap-tiap sifat Tuhan satu dan satu makna laginya tidak ada sifat siapa pun sama dengan sifat Allah Taala. Tu makna satu pada sifat. Ha, tu hak dengan jilat Usruddin ni kuat-kuat lagi tu insya-Allah jumpa. Ngaji siapa ke boleh kecek mulut kat tu. Ngaji siapa ke boleh duk urai sendiri. Ha, waktu be tak ada tengok kitab. Ngaji siapa tak tu tak apa tu. Uti boleh, uti. Ha, nak uti ke. Seolah kata kalau kita pergi jatuh pada kampung mana-mana, pergi jatuh pada tempat mana-mana tak ada kitab. Tak ada buat kitab. Kitab dalam kampung tu orang tak mengaji dan tidak dapat kitab walaupun sebuah. Kitab tak ada sebuah pun. Ada Quran so. Sebuah tu pun bakal-bakal baca hok tu. Quran dalam kampung misalnya. Kalau ada, tak dia tak ada. Kita bawa siap dalam dada kita. Allah wujud artinya gini. Seolah kata kalau nak mengarai pun boleh pula nak mengarai sendiri. Boleh. Tak apa, tak apa, tak ada kitab, amor nak mengarik. Buat ringkasih, risalah. Risalah. Risalah Tauhid. Risalah. Risalah tun. Risalah. Apa, nak buat ke apa? Risalah ke apa? Risalah apa? Risalah Tauhid. Risalah Tauhid. Risalah Tauhid. Tauhid kampung ni. Katakanlah risalatul miskin, risalatul faqir. Kata buat lagi kampung-kampung beli hati kena usaha tu. Kita tu kena usaha tu. Jangan dah harap tak kitab semata. Kalau kitab ni tak ada, apa yang nak jadi pula. Sebab tu kena usaha juga. Ngaji siapa ke, ngaji siapa kepada tercatat dari dada kita tu. Dengan cara mudah. Ni ni buat muka lain dah. Nak main, nak tonton. Nak bagi sifat nafsiyah salbiyah pun tak kerti. Salbiyah tu pun apa? Nak urai pun tak kerti. Tak ada gaduh benda lain sangat. Ha, tu. Tapi boleh buat ni dulu kak. Klik pasal tak sesah sangat. Ha, habis. Maka kata dia yang kelima qiyamuhu binafsi, yang keenam wahdaniyah bizati. Lepas tu satu lagi hal tadi dan tunggan perbuatannya. Kita terjemah biar dibeza sikit padahal sama ya. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Tapi kita tak tunggal perbuatan. Apa makna tunggan perbuatan? Semua perbuatan yang berlaku Allah je yang buat. Makna gitu. Tu apa ni? Wahdaniyah pada af'al. Semua benda Allah Taala je buat. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang menghidup siapa? Allah. Memati siapa? Allah. Yang merizki siapa? Allah. Yang mengatuk dia? Allah. Yang mesejuk siapa? Allah. tu. Semua Allah Ta'ala berlaku perbuatan dia. Tidak ada perbuatan benda lain atas jalan mengada dan meniada melainkan Allah je. Adapun kalau ada juga perbuatan itu bukan atas jalan mengada meniada. Itu atas jalan usaha saja. Perbuatan kita ni buat rumah. Buat rumah bukan buat sebenarnya. Kenapa? Kerana kita ambil pasir hok tu hewak siap dah juga mari buat. Nak ambil batu hok tu buat dah tu mari buat. Tu perbuatan kita. Adapun perbuatan Tuhan bukan ambil kakak hok ada dah buat wi ada dah. Buat benda hok tak ada wi ada. Tu perbuatan Tuhan. tak serupa dengan perbuatan kita. Ha tu. Perbuatan kita gali telaga nak kepada ai, nak kepada ai, nak ke ai bermaknanya berhajat kepada ai. Perbuatan Tuhan buat makhluk ada gharat apa? Tak ada tujuan apa. Bukan gharat tarik kembali pedah ke dia dak. Perbuatan tu kita buat rumah nak teduh, buat rumah nak beruduh, berhajat kepada rumah. Ha tu dia ada gharat tarik kembali ke diri. Adapun Allah Taala buat segala benda tidak ada gharat dan tujuan. Pedah kembali kepada dia itu dak. Ha tu hanya ada sebagai hikmat saja dia buat, bukan gharat namanya. Ha habis itu tu satu pada pada si pada af'an namanya. Kalau ibu boleh lah, kalau ibu boleh. Habis. Ha, maka dia kata sudah lalu, sudah lepas lah. Enam sifat nazam ini. Ha, tu cepat sangat ya. Enam sifat dan nazam ni lalu mari dah. Nafsiyatun yang dinamo awal itu, dia kata sudah lalu enam sifat nazam itu. Nafsiyatun yang dinamo awal itu. Nafsiyatun, sifat nafsiyah yang dinamo awal itu. Apa bahasa sini? Yakni, ha pula. Awal itu tu tulis gini. Yakni sifat yang mula-mula, yakni sifat yang mula-mula, iaitu sifat wujud dinamakan dia, dinamakan dia sifat nafsiyah. Dinamakan dia sifat nafsiyah. Ni tak belik mana lagi ni kita ni. Kalau kita tengok nanti insya-Allah akan baca juga kitab Kifayatun Awam, Aqidatun Awam, terjemahan Syekh Daud Al-Fattani. Belik lagi. Syekh Daud tu Syekh Ahmad Al-Marzuki sendiri suruh Syekh Daud syarah kepada bahasa Melayu. Tuai-tuai Aqidatun Awam sini. Hei, mung syarah, syarah kepada bahasa Melayu, syarah bahasa mu. Jadi dapat sempat dengan Tok Ahmad Marzuki di Syekh Ahmad Marzuki tu Aqidatul Awam tu. Syekh Daud ngaji, lepas tu Syekh Ahmad Marzuki suruh Syekh Daud syarah kepada bahasa Melayu. Lepas tu ada tu. Nanti kita akan baca. Belik-belik juga. Aqidatul Awam tu. Si mai Aqidatul Awam tu syarah bahasa Melayu. Awam terjemah bahasa. Ada. Lepas tu belik-belik lagi. InsyaAllah risalah kecil juga tu nanti ada sepak yang dua kita bacakan. Maka dia kata, ha, apa? Sifat yang mula-mula iaitu sifat wujud tu dinamakan dia sifat nafsiyah. Yakni sifat, tulis lagi sama. Yakni sifat yang seakan-akan diri zat. Sifat yang seakan-akan diri zat sendiri. Sifat yang seakan-akan diri zat sendiri. Sekiranya sabit zat, sekiranya sabit zat, maka sabitlah sifat wujud itu. Maka sabitlah sifat wujud itu. Ha, tu sifat nafsiyah. Sifat mula-mula, hok kata Musa ni kata ni, wujud itu tu. Arti ada Tuhan kita tu sifat yang pertama tu. Sebab tu dia kata nafsiyatun yang dinamo awal itu, sifat awal-awal hok mula-mula tu iaitu sifat wujud tu dinamakan dengan nafsiyah namanya. Satu ya, sifat nafsiyah ada so ya. Kalau orang tanya sifat nafsiyah ada berapa? Dua. Jawab dua lagi kena. Ya ada satu so ya. So ya sifat wujud nafsiyah ada satu wujud. Apa nafsiyah? Apa sifat nafsiyah? Nafsiyah-nafsiyah tu ke apa? Sifat yang dibangsa kepada diri. Apa makna sifat yang dibangsa kepada diri? Sifat yang diri sifat tu seakan-akan diri zat dah. Kita kata kalem ni, pen ni, kalem kolam ni, kita kata ada. Kalem ni ada. Ada tu apa ada? Ada tu seakan-akan diri kalai tu dah. Bila sabit kalai, kan sabit ada tu. Bila sebut kata ada ticu, ada. Wujud pun sabit situ. Bila sabit tiju, sabit wujud. Sabit tiju, sabit wujud. Seakan-akan wujud ni diri benda ni dah. Padahal wujud tu lain. Wujud tu sifat. Tapi seakan-akan diri zat dah. Tu orang panggil sifat nafsiyah. Boleh baik? So Allah kata bila kita tengok benda, hati tak terlitah kepada sifat wujud dah. Tak serupa dengan sifat putih. Bila tengok tisu, terlitah juga kepada sifat putih. Orang kata, hey, ambil tisu sikit. Kita tanya lagi, tisu warna apa? Ada warna kuning, ada warna putih. Boleh tanya warna lagi. Tapi bila sebut kata tisu, hati tak terlitah kepada wujud dah. Eh, ambil tisu dah. Ada tak? Terlitah kepada wujud, kepada Adam. Dia tak terlitah dah. Bila kata ada, oi, ambil tisu atas tu. Tengok tisu pak, benda tu ada. Wujud tu situ dah. Hidup situ dah. Faham tak dah? Maka wujud ni geti je. Seakan-akan diri benda tu sendiri. Seakan-akan diri benda tu sendiri. Faham tak? Sebab tu wujud. Allah wujud. Allah Ta'ala tu wujud. Semua zat yang wujud, maka wujud tu seakan-akan diri zat sendiri dah. Maka dinamakan sifat nafsiyah. Bila sabit wujud, sabitlah sifat tu. Bila sabitkan zat benda, sabitlah wujud di situ. Faham tu dah? Tu hak tu ngaji banyak dah. Tak hanya lah tu. Nak. Lama pula. Pergi lagi sikit. Pergi lagi. Duk tok dari 3 kali ni kote. Sekali dengan nasihat depan apa semua siap. Insya-Allah. Ya kata dinamakan dia akan sifat wujud tu dinamakan sifat nafsiyah. Apa maksud sifat nafsiyah? Hok kita tulis tadi, siapa dia tulis, lepas tu faham akan dobik hok nota tulis tu, dia boleh huraikanlah maksudnya lebih kurang tu. Tinggal lagi 5 sifat bilangnya. Salbiyah tun yang dinamakan, salbiyah yang dinamakan kelimonyo. Kadang itu. Tinggal lagi 5 sifat bilangnya, salbiyah yang dinamakan kelimonyo. Yang kata. Tinggal lagi 5 sifat bilangnya, bilang sifat tu, bilang 5 sifat tu. Tinggal lagi yang kata, tak dia beda. Sifat mula-mula dinamakan nafsiyah. Berarti tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 5 sifat bilangnya. Bilang sifat 5 sifat tu. Tinggal lagi bilangnya. Salbiyah yang dinamakan kelimonyo. 5 sifat tu. Salbiyah yang dinamakan kelimonyo. Tak payah. Tulis betul kelimonyo. Yakni dinamakan kelima-lima sifat itu, dinamakan kelima-lima sifat itu dengan salbiyah. Yakni sifat yang apabila kita sebut sifat-sifat itu, maka kita akan faham bahawa ternafi barang yang tak layak dengan Tuhan. Ternafi barang yang tak layak dengan Tuhan. Seperti apabila disebutkan sedia Allah. Apabila disebutkan sedia Allah, maka kita faham bahawa ternafi baru pada Allah Ta'ala. Ila akhiri. Habis itu. Bila sebut kata kekal, faham bahawa ternafi binasa di zat. Bila sebut kata wahdaniyat, faham bahawa ternafi berbilang-bilang di zat. Tu. Bila kata mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Tuhan dengan baru, faham kata ternafi serupa zat Allah Ta'ala dan sifatnya dan perbuatannya dengan makhluk. Tu waktu salbiyah. Salbiyah tu salbi. Salbi ternafi. Yang masa ternafi. Tu dia. Habis, hak tu kalau orang ngaji mari lebih kurang yang lebih gambar gagal tu. Gagal boleh lah tu. Kalau hak tak ada mahir sangat lagi, kena dinasihat supaya tupu kepada madayan dengan cara khusus. Dan kitab-kitab khoh untuk dia tu, InsyaAllah kita akan nampak nyata. Tu. Habis itu salbiah yang dinamakan kelimanya. Ambil daripada kidam sampai kepada wahdaniyat. Tu dinamakan sifat salbiyah. Salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat yang apabila kita sebutkan sifat tu, kita faham bahawa ternafi perkara yang tak layak di zat. Bila sebut sedia, faham kata tak baru. Bila sebut kata kekal, faham kata tak binasa. Bila sebut kata asa, faham kata tak. Mula. Faham kata tak berbilang-bilang. Tak berbilang-bilang tak tu. Tu habis usaha-usaha habis boleh. InsyaAllah. Lagi pula yang kata hayat pula. Masuk ma'an ni dah lah. Hayat pula. Ni usaha nak ambil hayat juga ni. Supaya dengan pada air ni. Pada air Mekah. Nak ambil lebih kurang. Tapi padahal ya beza diterjemah tu hak ya hidup. Ya kata hidup maknanya ya kata. Tapi letakkan hayat dulu kerana hayat ini penting sangat. Penting. Sifat yang penting sekali yang sifat hayat. Bila zat itu hayat, barulah kita kira bicarakan sifat lain. Tapi kalau zat tu hidup dah, tak ada kecek dah kata kudrat ada ke tak ada. Iradah ada ke tak ada. Ada ilmu ke tak ada. Dengar ke tak lagi. Kenapa ada lagi. Tak ada kecek dah di zat apabila zat tu mati. Lalu tu sebut hayat dulu kerana hayat ni sangat penting. Hayat pula itu hidup maknanya. Kena kira-kira ni lah. Hayat pula yang kata bermula sifat hayat tu pula. Hidup maknanya makna hayat. Bukan makna hidup, perhidup. Tulis situ. Hidup yakni sifat perhidup. Yakni sifat perhidup. Yang Allah Ta'ala boleh hidup zatnya. Boleh hidup zatnya dengan sifat itu. Boleh hidup zatnya dengan sifat itu. Habis. Tu hidup. Hayat ialah satu sifat yang ada di zat Tuhan. Apa arti hayat? Artinya perhidup. Bila Allah Ta'ala ada sifat hayat, ada sifat perhidup, dia pun hidup. Dia pun hidup. Hidup zat dia. Maka tugas dan kerja sifat hayat ni untuk hidupkan zat dia. Maknanya gitu. Bukan tugas menuju kepada apa-apa benda. Ia tak takluk kepada apa-apa hayat. Ni hidup ni dinamakan samaratus sifat. Samaratus sifat. Habis itu. Hayat pula itu hidup maknanya. Yang ni makna perhidup. Ingat walak tu. Allah Ta'ala kita ada satu sifat namanya sifat hayat. Artinya sifat perhidup. Dengan sifat perhidup ni lah zat Tuhan pun hidup. Hidup. Hidup bila? Hidup sedia kala dan selama-lama. Selama-lama. Bukan baru hidup seperti kita ni tak. Hidup sedia kala lagi. Dan sampai ke bila-bila hidup tu. Habis situ. Tak payahlah dah. Maknanya makna hayat. Yang mustahil ia mati akhirnya. Hayat pula itu hidup maknanya. Yang mustahil ia, ya Allah tu mati akhirnya. Nyo nampaknya tak kena rajak apa tu. Yang mustahil ia mati akhirnya. akhir, akhirnya Tuhan mati. Mustahil, mustahil. Tuhan hidup sekarang, Tuhan nak mati bila? Tuhan kita mati bila? Berapa puluh tahun lagi? Berapa juta tahun Tuhan mati? Tak mati sampai ke bila-bila dah. Mustahil Tuhan mati pada akhirnya. Ha, tu habis itu. Ha, tak apalah. Ya, dah. Itu dia. Ilmu lagi satu sifat bilangnya, makna tahu segala bagai jenisnya. Yang mustahil bebal ia lawannya, kerana umum takluk dia segalanya. Ha, tu. Apa beh? Pening kau weh, syair weh. Apa mudah-mudah kau. Ilmu lagi satu sifat bilangnya. Sifat ilmu, tulis ilmu tu. Jadi sifat ilmu, sifat pengetahuan. Sifat pengetahuan Allah. Yang dengan sifat ini, yang dengan sifat ini Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Yang dengan sifat ini Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Ha, tu tu tu. Itu ilmu. Allah Ta'ala ada sifat ilmu. Apa makna ilmu? Pengetahuan. Sifat pengetahuan. Dengan sebab Tuhan ada sifat pengetahuan, Tuhan pun dapat mengetahui. Kalau tidak ada sifat ni, dia tak tahu. Nak tahu di mana tak ada sifat tu. Lalu tu bila ada sifat tu, Tuhan tahu. Tahu benda-benda ni. Tahu benda apa? Hak Tuhan tahu. Benda apa, Tik? Ha? Ha? Tahu segala bagai jenisnya. Tu depan tu. Ha, depan lagi. Tahukan segala-gala bendanya. Ilmu lagi satu sifat bilangnya. Bilang sifat. Makna tahu segala bagai jenisnya. Makna tahu. Ha, tu ni tak luk. Makna tahu, makna mengetahui. Yang boleh tahu. Ha, segala bagai jenisnya. Tulis betul. Tulis pula di segala bagai. Tulis mata. Ya dah. Mana tahu segala bagai jenisnya jak ni? Allah tahu segala bagai yakni sekalian perkara, yakni sekalian perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Ha, tu habis. Ha, tu segala bagai jenisnya. Kecek gitu tu. Ha, kita kena ada asah. Kalau kita nak baca kitab Usuluddin tu, kita kena ada asah dah. Untuk itapok kita mahir molek, betullah kitab mana. Dia sama ya. Ha, sama lah. Cuma ni bentuk syair ni pula. Ha, dia kecek jadi belik gitu gini. Tapi boleh ukar semuanya. Dia kata makna tahu, maknanya tahu segala bagai jenisnya. Ha, nyo tak rojak. Ha, segala bagai jenis Allah tahu semua benda. Benda wajib pun Tuhan tahu. Apa benda wajib? Cuba misal benda wajib. Eh, mula baling tanya. Kelok, kelok, kelok. Ha, segala benda wajib tu apa? Eh? Sifat, sifat Allah Ta'ala maksudnya benda wajib dah. Benda wajib, benda yang mesti ada dan mesti sungguhnya. Benda tu. Akal tak terima, kata tak suruh dan tak ada benda tu. Benda wajib. Misalnya sifat kan? Allah Ta'ala. Cuba satu sifat tu yang banyak tak? Ha? Cuba misal satu sifat. Ha? Kudrat. Allah Ta'ala tahu kata dia tu ada kudrat. Dan tahu kata kudrat tu sifat yang ada di zatnya. Dengan sifat tu dia kuasa buat benda tu, benda tu, benda ni. Dia tahu benda. Dia tahu ke sifat kudrat? Dia tahu tak sifat iradat? Dia tahu kata dia tu ada iradat. Dan dia tahu kata iradat itu hakikatnya apa benda? Tahu? Tahu? Gini-gini. Sehingga sifat ilmu sendiri tahu kata ada ilmu. Tuhan tahu kata dia ada ilmu. Dengan sebab ada ilmu tu, dia dapat tahu benda tu benda ni. Dia tahu kata dia tahu. Ha, tu masalah benda wajib. Ha, cuba misal benda mustahil. Misal benda mustahil. Tuhan tahu juga benda mustahil. Cuba misal. Mati Allah Ta'ala. Ha, betul tu? Mati Allah. Tuhan tahu kata dia mati. Gitu. Ha, mustahil mati Allah. Dia tahu benda wajib, benda mustahil Tuhan tahu. Tahu kata benda mati, Tuhan mati. Tahu kata mati gitu. Ha, jawab lagi. Lupi jawab lupi. Ha, ala. Tuhan tahu kata mati. Kenapa? Ya tahu kata tak mati. Tak ada sifat mati pada dia. Hak tu wajib. Tak ada sifat mati pada Tuhan itu maksudnya benda wajib. Tak tu maksudnya bagai benda wajib. Ha. Apa hukum tak ada sifat mati pada Tuhan? Mutahir. Wajib. Lepas tu maksudnya aprok bagai benda wajib. Tuhan tahu. Maksudnya benda wajib. Buta tu benda apa? Buta Tuhan benda apa? Mustahil. Tuhan tahu benda mustahil dengan makna apa? Tuhan tahu kata dia buta. Jahil tu benda apa? Mustahil. Dia tahu jahil lagi mana? Dia tahu kata dia jahil. Tak berlawan ke? Tahu tu menafikan jahil. Tiba-tiba tahu kata jahil. Jadi berlawan pula situ. Tahu kata tak tahu. Tahu kata tak tahu. Apa tahu ke tak tahu? Tahu kata tak tahu. Apa tahu ke tak tahu? Tahu kata tak tahu. Kamu tahu ke tak tahu? Aku tahu kata tak tahu. Tu tak tahu maknanya. Hak kita dekat aku tahu kata aku tak tahu. Itulah tak tahu. Bukan tahu. Tapi tu tahu kata tak tahu. Begitu. Ha, ha. Sini duduk balik. Tu tahu kata mati dia tu dak tu wajib. Mati Tuhan tu dak apa hukum? Istiatul mustahil tu maksudnya abrak benda wajib tu. Apa? Ya tahu benda mustahil. Tahu benda mustahil. Buta Tuhan tahu tak buta? Tahu. Tahu lagu mana? Tahu kata buta tu tak ada. Tahu kata buta tak ada. Tak ada li buta tu. Benda tak ada buta tu. Ya tahu kata benda tak ada buta. Lepas tu kalau ada buta tu, tak boleh hadir. Tak boleh hadir. Dia tahu kata lemah tu tak ada. Benda tak ada sekali. Benda mustahil ni benda tak ada. Dia tahu kata benda buta tu benda tak ada. Bukan tak ada di dia. Dia tak tahu kata benda tak ada. Lagi mula lagi lah. Kalau tak ada di dia, hak tu masuk dalam benda wajib pula. Dia tahu kata benda tu tak ada. Faham tu dah. Nampak tak? Tu tahu benda mustahil. Tahu kata benda tu benda tak ada. Dia tahu kata lemah. Lemah tu tak ada sekali. Tak ada sekali. Jahil tu tak ada sekali. Anak dia, anak dia tak ada sekali. Ha, tu benda mustahil lah kau tu. Benda tak ada semua tu. Dia tahu kata benda tak ada benda tu. Lepas tu tahu pula kata bila ada benda tu, tentu binasa dan rusak. Kalau adanya benda tu, takdir kata dia ada benda tu, tak akan tentulah sabit akan lazim binasa begi. Dia tahu mustahil lagu tu. Ha, nampak tu dah. Ha. Mana? Sikit-sikit tu teteh-teteh ya. Apa hukum Nabi Isa anak tu hai? Mustahil. Payah tahu kata anak Isa tu anak tu hai? Anak dia gitu. Dia tahu kata anak dia tak ada. Itu makna. Bukan tahu kata Isa tu bukan anak dia. Hak tu Isa bukan anak dia tu maksudnya benda wajib. Maksudnya benda wajib. Macam tu dah. Tahu kata anak tu tak ada sekali. Benda tak ada. Anak ni benda tak ada. Tu lagi pula. Wahal Kazaki kau eh. Tengok. Panjang pula di ilmu ni. Tu dah. Dia tahu segala baga jenis. Lepas tu masuklah benda harun ni. Tak kena kecep banyak lah. Harun ni segala-gala benda tu yang tahu. Tahu pada azali lagi dah takluknya. Takluk ilmu. Inkisyaf. Takluk ilmu. Tanggizi Qadim. Sudah nyata pada azali lagi dah. Dengan sebab dah sifat ilmu tu yang nyata pada azali lagi. Sehingga kita duk ngaji pada malam dia tahu pada azali lagi. Belum pada dia buat makhluk apa-apa dia tahu dah. Kata kita akan mengaji pada malam ni. Dan kita siapa dia duk mengatuk, duk tidur. Dia tahu. Dia tahu juga pada azali lagi. Dia tahu pada azali dan iradat dia menentu mengatuk pada azali lagi. Sebab tu kita tak murih sangat, tidurlah. Tu mengatuk pada azali. Dia menentu pada azali lagi. Tapi mengepek pun tu yang mengantuk, menentu pada azali juga. Suruh berkata-kata. Kalau kira sungguh sudah ditakdir. Lepas tu kudrat tu baru nak buat ya pada masa yang ditentukan oleh iradat tu. Muafakat dengan apa yang ditentu oleh iradat. Habis itu. Lagi dia kata, ilmu lagi satu sifat bilangnya, makna tahu segala bagai jenisnya, yang mustahin bebal ia lawannya. Yang mustahin bermula sifat yang mustahin yang tak terima pada akal tu apa? Bebal. Bebal ni apa? Bodoh. Maksud bodoh atau mendengu-dengu. Bebal bukan beban dengan makna apa dah. Beban ni luar orang dulu. Bebal orang dulu dengan makna dengu ataupun bodoh. Jahil itulah. Yang mustahin bebal. Bebal lah ni makna apa eh? Sekarang ni. Ada tak bebal? Ada kecik bebal? Ada tak? Ada lagi bebal ni? Bukan babi. Macam babi. Mustahil babi. Iya. Lawannya tu hai babi. Babi ni macam mana gong dong tu si itu babi. Dah. Sing dong jawa yo tok dok kata tu ada me. Dok kacau mani ai uje dok motong tang dong jawa yo babi budak ni. Misalnya dah. Babi, bukan babi tu, lama macam babi. Bebal, bebal. Bebal ni bodoh lah. Dengu, dengu atau bodoh. Jahil, jahil. Tak erti, tu babi. Bebal. Yang mustahin bebal ia, ia Allah Ta'ala tu. Jahil ia, ia Allah Ta'ala. Lawannya, lawan ilmu. Lawan sifat pengetahuan tu mustahin. Lawan bagi sifat pengetahuan itu mustahin. Apa lawannya? Bebal Allah. Bodoh Allah Ta'ala. Jahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak tahu Allah Ta'ala. Nyanyuk Allah Ta'ala. Masuk belaka. Kalau kita tengok lebah kurah tu, ya pada ya umum lagi. Dia kata lawan bagi ilmu tu tak ada ilmu. Lawan bagi pengetahuan itu tidak ada pengetahuan. Bila kata tidak ada pengetahuan, masuk belaka. Nyanyuk. Lupa. Berpapoh, taradud, zon, waham. Masuk belakang dalam bagai itu. Terlintah. Itu masuk dalam tak ada ilmu belakang itu. Maka kecil tak ada ilmu tu umum lagi. Comel lah begitu. Tak apa, dia kata gini. Dia kata, yang mustahin beban ia lawannya. Sebab apa mustahin? Ilak pada mustahin. Kerana umum takluk dia segalanya. Kerana umum takluk dia, dia ilmu tu. Umum takluk segala-galanya. Nyo tak rajak apa. Tulis situ pula, umum takluk. Kena tulis. Umum takluk, sekejap ni. Kerana ilmu Allah Ta'ala, kerana ilmu Allah Ta'ala umum takluk. Yakni meratai tahunya, meratai tahunya akan segala perkara, meratai tahunya akan segala perkara, sama ada yang wajib atau yang mustahil atau yang harus. Maka dia sudah mengetahui dengan ilmunya pada azali. Dengan ilmu pada azali. Habis cerita. Tuhan tahu segalanya. Tahu segala-galanya. Sebelum yang nak buat kita lagi dah, dia tahu dah apa yang kita akan ada, bagaimana macam mana ada kita, dan sampai ke bila ada kita, dan apa kelakuan ada kita. Dia tahu siap-siap dah. Ilmu tu dah tahu siap. Tidak ada satu perkara apa yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu dah. Habis dia tu. Tak apalah dah. Lagi pula dia kata qudratun, qudrah itu macam mana? Qudratun itu lagi sifat dia dan iradah, jangan lupa kawan dia. Allah. Kawan dia lah iradah ni. Kudrat, dia kata, bermula sifat kudrat tu, itu lagi, kudrat itu lagi sifat dia, sifat Allah Ta'ala. Kudrat pun sifat Allah. Apa kudrat? Jadi perkuasa. Sifat perkuasa. Kudrat yakni sifat perkuasa. Tulis itu kudrat. Yakni sifat perkuasa. Yang dengan dia Allah berkuasa mengadakan tiap-tiap mungkin atau meniadakan dia, atau meniadakan dia. Itu maknanya. Itu kudrat. Allah Ta'ala ada satu sifat, namanya sifat kudrat. Apa arti kudrat tu? Artinya perkuasa. Perkuasa ni satu sifat yang ada di zat. Dengan sebab ada sifat perkuasa tu, Tuhan kuasa buat perkara tu, perkara ni. Benda mungkin tu pun dia kuasa mengada. Benda mungkin ni pun dia kuasa meniada. Kuasa dengan apa? Dengan sifat kudrat, iaitu perkuasa dia tu. Tu. Dia kata kudrat itu sifat perkuasa tu lagi sifat dia, sifat Allah Ta'ala. Dinamakan sifat, sifat Allah Ta'ala. Dan iradat, jangan lupa kawan dia. Dan iradat bermula sifat perkandak tu. Sifat perkandak Allah Ta'ala. Tulis betul iradat. Yakni sifat perkandak Allah Ta'ala yang dengan sifat itu, dengan sifat itu Allah menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin, apa-apa perkara mungkin. Ha, dengan sifat tu Tuhan menentukan apa-apa perkara mungkin. Tuhan menentu we apa dia. Allah Taala nak, Allah Taala tahu kata pohon kayu tu akan ada pada esok hari. Dan iradat dia pun menentu pada azali juga untuk pohon kayu itu ada. Lagi besar tu, tinggi tu. Apa ditentu di iradat semua. Tapi bila sampai masa buat, siapa yang buat? Sifat apa? Kudrat buat. Buat kerja. Buat kerja tu muafakat dengan apa yang ditentu oleh iradat pada azali tu. Ha, sebab tu dia kata, dan iradat jangan lupa kawan dia. Kawan bagi kudrat. Iradat ni kawan kudrat. Gana boleh kata kawan kudrat? Tulis itu. Dia kata kawan kudrat ni bukan kecek. Bisa sedap-sedap dengar tak ni. Kawan dia tu yakni maksudnya, kedua sifat itu, kedua sifat itu bekerja dengan secara muafakat. Bekerja dengan secara muafakat. Yakni kudrat itu menselesaikan dan mengirjakan muafakat dengan perkara-perkara, dengan perkara-perkara yang ditentu, yang ditentu oleh iradat, yang ditentu oleh iradat pada azali. Yang ditentu oleh iradat pada azali. Sifat iradat, Allah Ta'ala menentukan dengan sifat iradat ni bahwasanya si Zaid akan berlaku kemalangan. Balik kereta, balik mutu esok. Esok pukul 1. Esok pukul 1 petang. Iradat sudah menentu siap dah pada azali. Kata Zaid itu akan berlaku tempuh kereta ke Malangnya pada esok hari jam 1 di tempat tu, situ, situ, situ, dengan kelakuan begitu, begitu, begitu. Menentu tu pada azali lagi. Tapi buat kerja belum lagi kerana tak sampai masa esok. Kudrat tak bekerja, tak bertugas lagi. Iradat menentu siap dah. Bila sampai esok hari pukul 1 di situ, begitu begitu, berlakulah kemalangan itu. Siapa yang berlaku? Sifat kudrat mengirjakan dan melakukan, menyelesaikan apa perkara yang ditetap oleh iradat pada azali. Maka buat kerja oleh kudrat tu muafakat dengan apa yang ditentu oleh iradat pada azali. Tu sebab tu kecek kawan dia. Kudrat tu kawan dia, kawan iradat. Dia muafakat kerja dua tu. Apabila iradat menentu, kudrat kerja buat tu tak silap walaupun sikit. Bukan kata bila menentu esok tiba-tiba pergi buat lusa. Hak tu nyanyuk orang panggil. Nyanyuk lupa dah khabar-khabar kok mana ni. Ha, tu pergi kot lain dah tu. Mustahil dah tu. Nyanyuk. Dia menentu esok-esok. Ha, tu. Menentu esok tu esok. Sedap agak dah. Air dah. Sejuk tak? Sejuk. Lepas tu galak dah. Dah sejuk tu ngatuk dah. Ha, tu. Tak. Buat tu baik. Sedap lah, tapi tengah hari bobo boleh duduk dah ni. Ni kita malas dik. Kalau siang hari waso, waso skoda je. Ha, tujuannya takut kita nak jemput Syekh mari ngajar ke. Kita nengih sikit untuk Syekh-Syekh tu baca kita. Selesa sikit. Tu ya. Jadi tak nak panas sangat. InsyaAllah satu masa. Ha, tu habis. Sana dah lah. Sejuk tak boleh no? Boleh tak? Lah. Boleh tak? Eh? Okay, bobo boleh duduk. Puasa tak puas lah. Habis itu. Maka dia kata, an iradat jangan lupa kawan dia. Jangan lupa weh. Iradat tu kawan dia. Kawan bagi sifat kudrat. Tu dengan sebab ada sifat berkehendak tu Tuhan berkehendak. Kehendak apa? Kehendak menentukan benda tu benda ni. Tak zali lagi. Habis itu. Lagi pula dia kata, makna kudrah kuasa Tuhan dengan dia. Apa sini nyata pula? Makna iradah rata mungkin kehendak dia. Sama pula satu sifat kita kata. Arti mendengar tiada tuli, tiada buta. Tak. Buat ulik-ulik anak tak pada. Sikit lagi. Anak nak tidur ni. Allah, Allah. Azza wa jan Tuhan kami. Tu misalnya. Ambil baca nazam buat ulik anak hingga. Dah pada duk buka lagu dengar. Ayah sendiri baca nazam tauhid ni. Biar dengar. Dah. Baca Allah Allah Azza wa Jan Tuhan ka. Ya pun mi. Anak anak dia pun bolak dah kita kami ya pun mi. Ya panggil umi dia. Mi. Ha gitu. Berbetul dengan kami kita kita ni. Tuhan kami. Ha gitu. Habis situ dah. Maka dia kata makna kudrat bermula makna kudrat tu apa? Makna sifat perkuasa tu. Iaitulah kuasa Tuhan dengan dia dengan sifat kudrat tu. Tulis itu sikit. Betul kudrat tu. Yakni makna kudrat ialah makna kudrat ialah sifat perkuasa yang dengan dia yang dengan dia kuasa Tuhan mengada dan meniada. Kuasa Tuhan mengada dan meniada. Habis itu. Tu makna itu kena tolong betul ibarat dia sikit. Ya ketiak bentuk syair ni gitulah. Makna kudrat kuasa Tuhan dengan dia. Jadi makna kudrat itu ialah sifat perkuasa yang dengan dialah kuasa Tuhan mengada dan meniada. Dengan sifat itulah. Makna iradah rata mungkin kehendak dia. Itu makna iradah rata mungkin kehendak dia. Apa sini? Tulis pula betul rata mungkin tu. Yakni makna iradah itu ialah berkehendak. Yang dengan sebab sifat itu yang dengan sebab sifat itu Allah Ta'ala boleh menentu dan kehendak tiap-tiap perkara mungkin. Tiap-tiap perkara mungkin. Itu maksud rata mungkin. Rata mungkin dengan dia. Dia boleh dia boleh kandak. Dia kandak nak wizai ada boleh tak? Boleh. Nak wizai tak ada boleh tak? Boleh. Nak wizai tinggi boleh tak? Boleh. Nak wizai rendah pun boleh. Nak wizai kurus pun boleh. Nak wizai gemuk pun boleh. Nak wizai hitam pun boleh. Nak wizai putih pun boleh. Dan nak wizai sifat-sifat lain pun boleh. So, segala-gala Allah Ta'ala boleh buat benda mungkin. Kandak boleh semua. Tu. Dah habis. Tu biar dah. Kalau kita kira lagi tu ada nokta lagi tu dah ni. Ada lagi sikit-sikit kalau kira. Makna iradat rata mungkin kehendak dia. Habis. Sama pula satu sifat kita kata. Kita kata yang ni kita mesti i'tiqad tentang kita. Sama pula satu sifat kita kata, yang kita mesti i'tiqad dalam hati kita. Sifat samak. Samun tu. Baca samak kata. Samak pula satu sifat kita kata, kita mesti i'tiqad. Apa makna samak? Arti mendengar. Arti mendengar. Tulis itu. Di arti mendengar. Yakni artinya sifat pendengar Allah. Artinya sifat pendengar Allah. Yang boleh mendengar Tuhan dengan dia. Yang boleh mendengar Tuhan dengan dia. Tu habis itu. Dia kata mendengar Tuhan Allah Ta'ala bila ada sifat sama, ia boleh dengar. Sifat pendengar ada di zat. Bila-bila ada sifat pendengar, dia pun mendengar akan segala-gala benda yang ada. Tu dia kata. Arti mendengar tiada tuli. Tafsirlah tu. Tiada tuli, tak tuli. Tuli lawan bagi sifat pendengar. Tu sifat pendengar lawannya tuli. Tuhan tak ada sifat tuli tu. Tiada buta. Tiada buta. Ning bersakut dengan sifat basot ni sebenarnya. Tiada buta ni ini bersakut dengan sifat basar. Tiada buta tu bukan berkaitan dengan sifat sama. Ya kena kira molek. Tiada buta, tiada buta ini bersakut dengan sifat basar. Kena kira. Bukan kata tiada tuli, tiada buta. Maksudnya dia sebut tu nak we masuk dengan log chain dia apa? Padahal tiada buta ni bukan tafsir pada mendengar tu tak. Mendengar tu tiada tuli. Bila sifat mendengar, tiada tuli tu hat. Adapun tiada buta itu tafsir bagi sifat apa? Sifat basar. Basar satu, itulah ala zahir gugur itu tu. Basar satu sifat pula kita kata. Arti melihat segala alam dengan nyata. Lagi satu kalam pula namanya. Tiada huruf, tiada suara maknanya. Lalu pula nazam ini tujuh sifat yang dinamakan ma'ani telah tepat. Tepat, apa kata tetap situ? Telah tepat, barangkali yang zahirnya tepat. Tepat. Tepat yang tetap, yang betul. Telah tepat, telah betul. Betul dengan huraian ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hayun itu lagi setengah sifatnya. Ha, baca dulu lah. Ha, dia kata. Allah, semalam mai. Ha, semalam mai ni. Oh, kau sebelah dah. Basar itu, basar satu sifat pula kita kata. Basar satu sifat pula, sifat bagi Allah Ta'ala juga. Kita kata, kita mesti i'tiqad. Basat satu sifat pula. Basat Allah Ta'ala, sifat basat itu satu sifat pula, sifat, satu sifat bagi Allah Ta'ala juga. Kita kata, kita mesti i'tiqad. Kita kena pegel dari hati kita masing-masing. Allah Ta'ala ada sifat basat. Apa arti basat? Arti melihat segala alam dengan nyata. Arti melihat segala alam dengan nyata. Arti melihat, kena tulis pula situ. Arti melihat, yakni artinya sifat pelihat. Artinya sifat pelihat yang dengan dia Allah boleh melihat. Akan sekalian alam, akan segala alam. Yakni akan segala perkara yang mewujud. Akan segala perkara yang mewujud. Sebagai melihat yang nyata. Sebagai melihat yang nyata dan terang. Itu dia. Habis. tu maksud hok tulis tu huraian bait tu, bait akhir tu. Arti melihat segala alam dengan nyata. Apa makna? Artinya sifat pelihat. Allah Ta'ala ada satu sifat namanya sifat basar. Apa arti sifat basar? Artinya sifat pelihat. Dengan sifat pelihat tu Allah Ta'ala melihat. Melihat apa benda? Tuhan nampak segala benda maujudat. Perkara yang ada, bila benda tu dinamakan benda maujudat, Tuhan nampak benda tu. Bermaknanya kalau benda tu benda makdum, benda amru etibari, Tuhan tak nampak. Tak tengok benda tu. Tu tengok benda maujud je. Benda maujud terbagi dua. Ada benda maujud yang qadim, ada benda maujud yang hadis. Benda maujud qadim ada dua. Ada zat dan sifat ma'ani dia. Benda yang maujud yang hadis ada dua. Ada jirin dan arad. Maka Allah Ta'ala melihatkan zat dia dan sifat ma'ani dia. Bila dah? Pada azali lagi. Melihat pada azali. Adapun benda maujud yang hadis, Tuhan tak nampak lagi. Malaikat ada benda tu dulu. Nampak. Maka dengan sebab Tuhan ada sifat pelihat, Tuhan pun sedia melihatkan akan sifat zat dan sifat ma'ani dia. Itu dikatakan takluk basat tangjizi qadim. Nisbah kepada benda maujud yang qadim. Melihat pada azali lagi. Adapun benda maujud yang belum ada lagi, Tuhan tak nampak lagi. Tapi patut dah untuk nak melihatkan benda tu. Itu dikatakan takluk basat suluhi qadim. Patut sedia nak melihatkan benda tu. Cuma tak nampak lagi. Mungkin tak ada buat lagi. Bila Tuhan buat benda tu, baru nampak, baru nyata, baru melihat. Tu dinamakan takluk basat tangjizi hadis. Nisbah kepada benda maujud yang baru ada. Boleh faham dah? Nyata semua benda. Benda maujud. Asal ke benda tu benda maujudat, Allah Ta'ala nampak. Wa kullu maujudin anid lissam'i bih kazal basat idrakuhu inkilabih. Maka benda maujud tu kita takluk benda sifat kudrat dan samak dan basak tu dengar benda maujudah. Samak dengar benda maujudah, basak melihat benda maujudah. Maka benda maujudah Tuhan melihat. Angin Tuhan nampak tak? Nampak. Suara Tuhan nampak tak? Nampak. Suara tu benda ada. Kita tak nampak, suara kita dengar aja. Tuhan nampak. Kerana benda tu benda ada. Benda tu benda ada. Asal ke benda ada, Allah Ta'ala nampak. Tu nyata bayi, kita tak nyata sama-sama. Kita nak tengok pun ada carak banyak. Kalau ada cahaya barulah nampak. Kalau tak ada cahaya tak nampak dah. Ada cahaya tu pula kalau benda tu sangat jauh dah, tak nampak juga. Apa tu sangat dekat dah pun tak nampak juga. Cahaya banyak perkara. Banyak perkara sangat cahaya kita. Apa ni carat kita. Allah Ta'ala tak ada carat apa. Nyata dengan sifat perbasat dia, nyata pada azali dia nampak benda tu. Hatta sifat basat nampak akan sifat basat sendiri. Ulama kata lain sebab lain kitab-kitab ulama tu. Kenapa? Kerana sifat basat tu benda wujudi. Benda wujudi, benda yang wujudi ya, ada pada zat Tuhan. Maksudnya sifat ma'ani juga. Tu dah. Kira tu nyata. Nyata. Dengan nyata melihat. Maka maksud segala alam itu bukan segala alam saja, segala benda yang maujudah. Lama bila kita kata segala alam, masuk benda yang maujudat yang hadis sajalah. Tak, maujudat yang qadim pun masuk dalam tu. Boleh? Tu kira memang lah. Nampak je kita mudah-mudah dah. Tengok kali go. Tapi tak, ia kena hurai. Ia tak akan sudah dengan lapar tu. Bawa kepada kekeliruan pula. Lagi satu kalam. Oh, ni sakit kepala. Lagi satu kalam pula namanya tiada huruf, tiada asak, tiada suara maknanya. Lagi satu, jadi lagi pula satu, apa? Lagi satu, jadi satu sifat lagi. Lagi satu kalam pula namanya, jadi lagi pula satu sifat ialah kalam. Namanya, nama satu hari tu. Satu sifat tu. Kalam. Apa kalam? Kalam artinya perkata. Tiada huruf, tiada suara maknanya, makna kalam tu. Apa makna tiada huruf? Tulis itu. Tiada huruf. Kalam artinya sifat perkata. Kalam artinya sifat perkata Allah. Maka dengan ada sifat itu, maka dengan ada sifat itu pada zat, Allah boleh berkata-kata. Allah boleh berkata-kata akan apa-apa perkataan. Boleh berkata-kata akan apa-apa perkataan. Dan dengan sesiapa yang ia kehendak. Dan dengan sesiapa yang dia kehendak. Maka sifat perkata itu adalah sifat yang ada pada zat. Jika tidak sifat itu, jika tiada sifat itu, bisulah Allah. Bisulah Allah Ta'ala. Maka sifat itu bukan perkara yang jenis berhuruf dan bersuara. Bukan perkara yang jenis berhuruf dan bersuara. Bersalahan dengan perkataan. Bersalahan dengan perkataan. Maka perkataan Allah berhuruf bersuara. Tu habis itu. Beza sikit nama perkataan tu. Tu hai kecek, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada dengar apa. Apa dengar apa? Hak dengar tu dengar huruf dan suara. Huruf dan suara tu dikatakan perkataan Tuhan. Adapun sifat perkata sendiri bukan benda yang ada huruf suara di zat tu. Di zat Tuhan ada satu sifat namanya sifat perkata. Dengan sebab ada sifat perkata tu, Tuhan tak bisu. Bila ada sifat perkata tu, Tuhan boleh berkata-kata. Apakah apa perkataan pun, hak ia kehendak. Nak kecek dengan siapa pun tak apa. Cakap dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sinai. Cakap dengan Nabi Muhammad di Malam Mi'raj. Cakap dengan dia tu, dengan Nabi Adam. Cakap dengan nama tu, nama ni. Nabi Nuh. Tuhan kecek dengan siapa pun boleh. Dengan sebab ada sifat perkata. Boleh faham tu dah. Maka sifat tu lah kodim rizah. Adapun berkata-kata bukan kodim. Berkata-kata tu baru je. Allah Ta'ala cakap dengan Nabi Muhammad bila? Tekan Nabi ada tu lah. Bukan berkata pada Azali lagi. Bukan gitu. Nak kecek dengan dia. Nabi Muhammad tak ada lagi. Cakap tu baru cakap je. Tapi sifat perkata tu ada pada Azali lagi. Nak kecek bila pun boleh. Tak itu eh? Tu kira malak. Tu. Nampak tu dah? Maka sifat perkata tu ada huruf suara tak? Tak ada huruf suara. Sifat perkata sendiri tu tak ada huruf suara. Hak yang huruf suara tu perkataan Tuhan. Hak tu dah ada kilahnya. Apa maksud Tuhan berkata-kata tu? Imam Asy'ari kata, maksud Allah Nabi Musa dengar dengar Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala bukakan supaya Nabi Musa tu dapat dengar sifat perkata di zat tu. Bila dengar sifat tu, faham maksud Allah Tuhan nak. Tu kita Asy'ari. Ada Imam Maturidi kata, ada. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan akan perkataan supaya Nabi Musa dengarkan perkataan tu. Maka benda tu makhluk. Perkataan tu. Tuhan buat huruf suara. Bila Nabi Musa dengar. Tapi faham. Maka perkataan tu menunjuk kata ada sifat perkata di zat. Dah. Ha, ingat tu. Lama huru suara. Huru suara. Betul ke kecek no? Tak ada huru suara. Apa? Ha, tak dengar. Dengar apa? Dia cakap takak bukan gitu. Dia mau duk pahal silap. Dia pahal salah dia lapar kalam tu lagi dah. Lama huru wahbi tu tengok tu. Puan Asyairah kata Allah Ta'ala kecek tak ada huru suara. Tujuannya Asyairah tu nak royak kata Tuhan bisu. Tapi dia tak royak betul-betul kata Tuhan bisu. Dia kata Tuhan kecek tak ada huru suara. Kecek tak ada huru suara. Tu bisu tak. Tu kecek tak ada huru suara. Dia kata tujuannya Asyairah ni nak royak kata Allah Ta'ala tu bisu. Tapi dia tak kata Tuhan bisu lah. Dia kata Tuhan bercakap tak ada huru suara. Mu tak reti mula lagi dah. Dia kata hukum orang. Tak reti. Tak reti murah ulama kata tu. Ahok tu tupu tengok ngaji kitab dia. Ayah dia sikit pun ada kitab koh dia. Mabahasun kalam. Kitab tu bahas tentang sifat kalam. Ya. Tu baik kita ambil amati ngaji lah. Baca-baca tengok. Ni nak tak sihurai banyak. Banyak lah. Gitu ya. Allah Ta'ala ada satu kalam, sifat kalam. Kena kata molek tu. Kena hurai-hurai bagi molek. Habis itu. Sebab boleh ngajar sifat 20 kat kampung. Tak pada klik rumah. Pelahlah syahadah tu bawa pergi makbul pun. Syahadah bawa klik mari tu makbul ya. Tak ada kata jaji super demo. Tak apa dah. Tak ada harga di situ tu. Ketah tu kadang-kadang tak ada tu buat buku. Buat buku kena pisau. Susu tak ada ketah lamik ketah tu kena. Nak jual kena pisau kat rumah. Misalnya. Susu tak ada ketah lamik. Ah siap lah ni menuk ni. Cepat lah. Ambil ketah ni. Boleh jadi je tak ada harga ni. Di sisi kita. Tak harga apa ni kadang-kadang. Ha tu apa. Dia tak ada harga. Ya harga duduk lihat tu. Syahadatul mar'i ma yuhassilu. Syahadah dia tu barang yang dia dapat menghasilkan. Barang benda yang dia dapat membuat. Benda yang dia dapat menghasilkan apa saja. Hak tu lah hak dia. Syahadah dia sebenarnya. Syahadah dia. Kalau tepek tak ada kot. Tepek syahadah tu. Oh, Habib A situ. Habib MA sini. Habib doktor sana. Habib B situ. Tepek penuh hari. Suruh ngajar sifat 20 ngajar tak leh. Nak bahas sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Nak bahas tak leh. Ada soyok kan ketah tu. Tak ada arti. Tak ada harga. Tu dah. Usul tu. Maka kata dia. Lalu pula nazam ini tujuh sifat. Habis pula tujuh sifat weh. Habis dah tujuh sifat. Yang dinamakan ma'ani telah tepat. Telah tepat, telah betul pada huraian ulama' al-sunnah. Lalu dah nazam ni, tujuh sifat dah. Weh, lalu pula sifat, tujuh sifat. Yang dinamakan tujuh sifat tu nama sifat ma'ani namanya. Tulis betul ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifat yang diri sifat sendiri merupakan perkara yang ada. Merupakan perkara yang ada. Maksudnya soh dilihatkan dia. Soh dilihat akan dia. Jika dibanding dengan sifat ma'ani yang ada pada makhluk, maka ialah arad. Maka ialah arad yang menupan dijirim. Seperti merah, manis dan sebagainya. Tetapi sifat ma'ani Allah bukan arad, lagi pula qadim. Adapun sifat ma'ani makhluk itu arad dan baru. Habis itu. Mana sifat ma'ani? Sifat ma'ani Allah Ta'ala sah dilihat. Sebab tak sifat ma'ani boleh tengok. Sebab itulah Allah Ta'ala bila dia nyatakan zat dia, kita nampak, kita akan boleh nampak sifat tu juga di zat Tuhan. Lau kushifa annal hijab la ra'ainaha. Lah kita sebut ya. Kalau Allah Ta'ala bukakan, maknanya Allah Ta'ala menyatakan zat dia supaya kita dapat melihatkan zat, kita akan nampak juga sifat tu di zat. Tapi macam mana hakikat benda tu? Wallahu alam, tak tahu dah hakikat benda. Tapi kita boleh tengok benda tu di zat tu. Hey. Ha, tak sabar dah. Otak kepala kita tak nak fikir, tak boleh lah. Oleh hakikat kita boleh lah. Ha, habis makna tu. Ha, tu sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat yang sini, sifat sini tu benda ada. Cuma putih. Putih ni diri sifat sendiri tu ada. Karena kita boleh melihatkan dia. Berarti putih ni dikatakan sifat ma'ani bagi ticu. Wahakazah sifat yang lain. Faham dah? Sifat ma'ani dia. Ha, maka sifat banding sifat ma'ani tu segala arat-arat tu lah. Ha, yang ada pada jirim tu. Ha, tu habis itu. Tu sifat ma'ani Allah Subhanahu Taala. Maka tujuh sifat itu ambil daripada kudrat sampai kepada kalam. Tujuh tu tu sifat ma'ani ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama ibarat, bila kata ibarat sifat wujud, sifat ma'ani, sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bizati. Kalau sifat qudrat pun sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati. Kalau iradat pun sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati. Adapun sifat lain tak ada ibarat dengan wujudiyah. Sebab apa? Sebab tujuh sifat ninja yang merupakan sifat yang ada dirinya pada zat Allah Ta'ala. Benda ada. Adapun benda lain, amru iktibari. Sifat tapi amru iktibari. Bukan benda ada semua tak. Habis itu dah. Hayyun itu lagi setengah sifatnya yang melazimkan ma'ani malzumnya. Jangan lupa, jangan lalai makna dia. Kalau tidak, jadi kamu sia-sia. Sifat ilmu, si alim, lazim dia. Si qadir, sifat qudrah, malzum dia. Kata pula, si muridun min irada. Sami'un si basirun duwa sifat. Sami'un si basirun duwa sifat. Lazim sama, lazim basar, sudah tetap. Faham kamu baik-baik, biar kuat. Bila bilangan lagi satu sifat mutakallim. Tengoklah, tengok sikit lagi. Baca lagi. Hayyun itu lagi setengah sifatnya. Hayyun itu yakni kaunuhu hayyan tu. Hayyun yakni kaunuhu hayyan itu lagi setengah sifatnya. Setengah daripada sifatnya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku di atas pendapat Al-Maturidi lah. Hayyun itu yakni kaunuhu hayyan itu bukan hayyun saja. Kalau hayyun tu bukan sifat ma'an, bukan sifat ma'nawiyah. Hayyun bukan sifat ma'nawiyah. Hayyun tu masih lagi sifat ma'ani lagi. Hayyun tu zatun mutasifun bil hayat. Tu hayyun. Hak nak sifat ma'nawiyahnya kaunuhu hayyan, di kaunu tu sifat ma'nawiyahnya. Keadaan tu, keadaan itulah sifat ma'nawiyah. Hayyun yakni kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Hak tu tu lagi setengah sifatnya, sifat bagi Allah Ta'ala. Kita ni mudah sangat lah ni. Kalau kita tagi esok kan, cuba baca-baca, main-main, tengok seorang. Kalau boleh huayak, berarti kita ni okey dah ngaji. Kalau tak boleh baca lagi, teruk dah mu. Teruk dah, teruk benar dah. Sebab yang mudah sangat, yang nak zoom dengan cara mudah-mudah. Lepas tu nak baca gorang-gorang cara kita tak boleh, teruk dah tu. Teruk dah. Ada. Tu. Lepas tu hurai dobek-dobek pun tak ada kata pening pun sangat tu. Mudah-mudah tu. Tak ada kata kiko, jadi banyak-banyak tak boleh. Berarti kalau dia boleh baca, boleh rayak, okey dah. Okey dah. Tahap-tahap pengajian kita meningkat dah. Habis. Tak ni mudah sangat lah. Hayun itu lagi setengah sifatnya. Tu. Amal kedua baca sore esok lagi dah. Hayun itu. Lagi setengah sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Yang melazimkan ma'ani manzumnya, manzum bagi hayun, kaunu hayyan tu. Ma'ani tu manzum dia, adapun dia tu lazim. Melazimkan sifat ma'ani nanti dulu. Yang melazimkan sifat ma'ani manzumnya, manzum tu badal pada ma'ani tu. Sifat ma'ani, jadi manzumnya manzum bagi hayun. Yang melazimkan ma'ani, tulis itu, melazimkan ma'ani. Penuh dah weh tempat tulis pun weh. Ini apa? Tak faham tulis mana dah tau. Ada lagi telah sikit. Tulis. Pak telah tu sikit nak habis baik dah. Yang melazimkan ma'ani manzumnya tulis gini. Yakni melazim, yakni sifat hayat itu kudulu. Yakni sifat kaunuhu hayyan itu, sifat kaunuhu hayyan itu melazimkan sifat hayat. Maksudnya lazim daripada ada sifat hayat, maka sabitlah sifat kaunuhu hayyan, maka sabitlah sifat kaunuhu hayyan, maka hayat itu dikatakan malzum. Hayat itu dikatakan malzum. Adapun kaunuhu hayyan itu dinamakan lazim. Ya lazim dah. Kalau tidak ada sifat hayat, tidak dah kaunuhu hayyan. Kalau tidak ada kudrat, tidak adalah kaunuhu qadiran. Kalau tidak ada sifat iradah, tidak adalah kaunuhu muridan. Maka kaunuhu semua tu melazimkan sifat ma'ani. Lazim daripada ada sifat ma'ani, adalah sifat kaunuhu-kaunuhu tu. Maka sifat ma'ani dinamakan manzub. Adapun maknawiyah dinamakan lazim. Sebab tu dia kata, hayun itu lagi setengah sifatnya hayun yang melazimkan ma'ani. Ma'ani di sini kena kepada sifat apa? Hayat. Ma'ani di situ ialah sifat hayat tu. Hayun itu lagi setengah sifatnya yang melazimkan ma'ani, melazimkan sifat ma'ani iaitu sifat hayat. Yang jadi malzumnya manzum bagi sifat hayun tu. Tu bahaya dah. Tu maksudnya itu. Jangan lupa, jangan lalai makna dia. Takut jadi tak tahu. Dia sebut maknawiyah saja. Apa maknawiyah? Jangan lupa, jangan lalai makna dia. Makna hayun tu, jangan lupa. Makna hayun tu, makna kaunuhu hayyan tu, jangan lupa. Sifat yang melazimkan akan sifat hayat. Kalau tidak, jadi kamu sia-sia. Kalau tidak, apa kalau tidak? Kalau tidak ini, kalau tidak hasil begitu dengan bahawa kamu lalai dan lupa, makna gitu. Kalau tidak begitu, yakni dengan bahawa kamu lalai dan lupa. Kalau tidak, yakni kalau kamu lalai dan lupa, jadi kamu sia-sia. Kamu akan jadi sia-sia. Yakni sia-sia pada pengetahuan tu, sia-sia. Kenapa? Kerana afatul ilmi an-nisyan. Kerusakan ilmunya ia terlupa. Bila lupa berarti pengetahuan kita sia-sia dah. Sia-sia. Maka muka kalau kamu lupa, jadi kamu sia-sia. Sia-sia pun dah pengetahuan. Mengaji-mengaji awak lupa. Sia-sia. Jadi jangan ada lalai, jangan ada lupa benda tu. Ha, kalau tidak, jadi kamu sia-sia. Ha, tak apa lah tu, bahaya lah tu. Geti sifat maknawiyah dah. Sifat maknawiyah bagi pendapat Abu, dengan cara ringkas, pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, dia kata ada satu sifat lagi. Bila tisu ini bersifat dengan putih, bila ada sifat putih di tisu, ada satu sifat lagi. Dia kata apa? Tisu yang putih, putih itu sifat ma'ani bagi tisu. Bila ada sifat putih, lazim daripada ada sifat putih tu ada satu sifat lagi di tisu ni. Apa? Keadaan tisu yang putih. Kaunuhu abiyat. Ni kio jadi peningnya ni. Ni tubuh dia. Tubuh Maturidi. Kaunuhu abiyat. Keadaan tisu yang putih. Maka keadaan tisu yang putih satu sifat bagi tisu. Tapi sifat itu lazim daripada adanya sifat putih. Kalau tidak ada putih, tidak ada keadaan yang putih. Kalau tidak ada abiyat, tidak ada kaunuhu abiyadha. Itu tak ada. Lalu tu kaunu tu lazim daripada ada sifat putih di zat. Begitu juga Allah Ta'ala, bila Tuhan ada sifat kudrat, lazim daripada ada kudrat di zat, ada kaunuhu qadiran. Keadaan zat Tuhan yang kuasa. Maka sifat tu tu sifat. Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi, dibilang kaunu sebagai sifat koh. Sifat yang asing pula. Sifat yang lain daripada sifat, sifat kudrat. Kudrat lain, kaunuhu qadiran lain. Faham dah? Faham tak? Maka sifat putih ni benda ada tak? Ada, dikatakan sifat ma'ani, benda yang wujudiyah, sifat yang ada. Tapi kaunuhu abiyat tu ada tak? Dia kata tak ada. Abu Mansur kata kaunuhu abiyat, keadaan tisu yang putih, bukan benda ada, tapi dikatakan hal. Hal, hal ini apa? Ia tak sampai ke martabat benda ada dan tak turun sampai ke tahap amrul iktibari. Dok tengah-tengah. Hak tu jadi pening tu. Waktu Abu Hasan Asy'ari menafi benda tu, dia kata apa duk kata han-han. Duk ada duk kira apa lagi duk selit-selit lah tu. Benda ada dan amrul iktibari sudah. Bila benda ada, kalau tak ada benda tu, benda faham saja amrul iktibari. Dua tu ya, di sisiku dua tu ya. Benda ada dan tak ada. Benda ada dan sungguh, benda ada dan sungguh. Celah tu antara tu, wasitah tu tidak ada dah. Antara tu. Abu Mansur kata ada wasitah lagi, iaitu lah kaunuhu. Ya pening tu. Sebab tu Abu Hasan kata mu ni kira jadi banyak itu. Alhalun minal muhal. Ha ni mustahil di sisi ku. Ku tak terima benda, tak terima pada akal. Kata ada benda duk wasitah lagi telah tu. Tapi Abu Mansur kata ada lagi sifat tu. Kinja apa sifat tu? Ha tu. Lepas tu kinja apa sifat tu? Apa kinjanya? Sifat tu untuk nak melekatkan ma'ani di zat. Dia kata sifat putih tak akan boleh ada di tisu kalau tidak ada kaunuhu abiyat. Itu sebagai pelekatnya. Sebagai penamat dan pengikat antara sifat ma'ani di zat tu. Kalau tidak ada sifat tu, tak boleh dekat. Yang kata, apa sifat tu di mana? Ah, bukan benda ada. Sifat tu bukan benda yang tiba-tiba hari. Bukan benda wujudi. Kalau benda wujudi, akan lazim dua wujudi pula lah pada sifat. Tapi tak, bukan benda wujudi. Han. Han. Han. Han. Hak tu, kira han jadi hal juga kita pun. Oh, tu. Bila kira han tu, dia banyak han lalu dah. Tu kira han memang. Tu, jangan lupa, jangan lalai makna dia. Kalau tidak, jadi kamu sia-sia. Ingat dah. Maka kaunuhu qadiran itu sebagai penamat sifat kudrat di zat. Zat tak akan boleh bersifat dengan kudrat kalau tidak ada kaunuhu qadiran itu. Maka kaunuhu qadiran itu apa benda? Han di sisi Abu Mas'ud Al-Maturidi. Pak Abu Hasan tak percaya ke benda tu? Ai Abu Hasan pun tak bukan menafi kaunuhu qadiran. Keadaan Tuhan yang kuasa tidak ada siapa menafi. Kalau siapa lagi menafi benda tu, ai takut-takut jadi murtad tu. Siapa tak nak pergi menafi Tuhan kuasa? Tak ada siapa dia kuasa. Yang menafinya menafi Han je. Hoklah, yang menafi ini menafikan Han je. Di sisi Abu Mas'ud kata, ada lagi wasitah iaitu Han. Abu Hasan kata, ai tak ada dak wasitah. Han tu tidak ada. Tu menafikan Han saja, bukan menafi kaunuhu qadiran tu. Apa? Kaunuhu qadiran di sisi Abu Hasan Asy'ari apa benda? Abu Hasan kata, kaunuhu qadiran tu kena kepada ada kudrat di zat tu dah. Bila kudrat tu ada di zat, itulah kaunuhu qadiran. Bila ada sifat ma'ani di zat, ada sifat di zat itulah dinamakan kaunuhu muridan iradat masalah. Maka kaunuhu abiyab tu apa? Ada berputih di ticu, itulah kaunuhu kaunuhu abiyat. Maka kaunuhu kaunuhu di sisi Abu Hasan Asy'ari kena kepada amrun i'tibari, bukan benda wujudi. Tapi di sisi Abu Mas'ud Al-Maturidi benda tu han. Han. Jadi han banyak hal. Allah. Ha tak apalah tu. Kau kira semula dalam ilmu dia. Dalam ilmu dia. Tu pun mula nak pening dah. Serta dengan sejuk, serta dengan angin air, serta dengan letih, capu habis-habis tu ngatuk. Ngatuk lah. Dah. Jangan lupa, jangan lalai makna dia. Kalau tidak, jadi kamu sia-sia. Sifat ilmu. Sifat ilmu, si alim lazim dia. Si alim tu apa? Kaunuhu aliman. Bermula sifat ilmu itu, si alim ini kaunuhu aliman itu lazim dia, lazim bagi sifat ilmu. Kaunuhu aliman tu lazim dia. Adapun sifat ilmu tu dikatakan malzum. Bila ada sifat ilmu, lazim adanya kaunuhu aliman, keadaan Tuhan yang berpengetahuan. Si qadir. Si qadir. Kaunuhu qadiran tu. Kaunuhu qadiran. Sifat kudrat manzum dia. Masya Allah, pandang musanah. Cuba tengok. Sifat ilmu ya dulu dengan sifat sifat ma'ani dulu. Lepas tu ya guna sifat ma'nawiyah sebagai lazim dia. Adapun si qadir ya ambil kaunuhu qadiran dulu. Lepas tu ya diikuti dengan lafaz kudrat sebagai manzum dia. Padahal Allah kira-kira. Sifat ilmu si alim lazim dia, si qadir sifatun kudrah malzum dia. tu. Si qadir ini kaunuhu, bukan si qadir orang yang nama qadir tu dah. Si qadir jadi kaunuhu qadiran tu sifat kudrat, bermula sifat kudrat itu kalau i'rab kan eh, si qadir mubtada, sifat kudrat tu mubtada yang kedua. Manzum dia khabar bagi si sifat kudrat, jumlah tu khabar bagi si qadir. Samalah. Si qadir bermula kaunuhu qadiran tu sifat kudrat itu malzum dia, malzum bagi kaunuhu qadiran. Kudrat tu malzum dia. Saat ni tulis dulu betul sifat ilmu tu. Yakni lazim daripada ada sifat ilmu. Yakni lazim daripada ada sifat ilmu, sabitlah kaunuhu aliman. Jadi sabitlah kaunuhu aliman. Tulis itu pula. Tulis di manzum dia saat ni pula. Manzum dia, manzum bagi si qadir. Kaunuhu qadiran bermula sifat kudrat tu lah manzum dia. Manzum bagi kaunuhu qadiran tu. Apa makna manzum? Yakni, tulis itu. Kaunuhu qadiran itu, kaunuhu qadiran itu lazim daripada, lazim daripada ada sifat kudrat di zat. kaunuhu qadiran itu lazim daripada ada sifat kudrat di zat. Habis itu. Tak apalah kita bahas huraya tu tenang. Ha tu hak ni cepat-cepat tak apa dah kerana kita 30 jangan kurang ya. Jangan kurang, jangan lalai. Jangan lebih kurang ya. Ha kita mengaji, mengaji tambah lagi. Lebih kejap. Ha tu lagi pula yang kata lazim sama lazim basar. Eh kalau kata pula si muridun min irada. Kata pula. Jadi hendak etikotkan juga. Hendak etikot juga. Katakan lagi etikot pula. Si muridun tu min irada. Apa tulis betul si muridun min irada? Yakni kaunuhu muridan itu sifat yang lazim, sifat yang lazim daripada iradah. Sifat yang lazim daripada iradah. Itu maknanya tu. Si muridun min iradah. Jadi kaunuhu muridan itu adalah sifat yang lazim daripada iradah. Bila Allah Ta'ala ada iradah di zat, ya sabitlah kaunuhu muridan. Tu si murid, si murid. Bukan murid ke apa tu. Si murid, si murid. Mana si guru? Dia si murid. Kasih murid si guru tu. Ha tu si murid si kaunuhu muridan, kaunuhu muridan. Ha tu ha. Lain pula. Samiun si basirun. Samiun yakni kaunuhu samian. Si basirun yakni kaunuhu basiran. Dua sifat tu lazim sama, lazim basar. Sudah tetap. Ada samiun kaunuhu samian, keadaan Tuhan yang berpendengar. Si basirun kaunuhu basiran, kaunuhu basiran, keadaan Tuhan yang berpelihat. Kedua-dua tu lazim sama lazim. Tulis gitu senar lalu. Kaunuhu samian dan kaunuhu basiran, kedua sifat-sifat itu tulis itu. Kedua-kedua sifat itu, kedua-kedua sifat itu lazim daripada, lazim daripada ada sama dan basot pada zat. Lazim daripada ada sama dan basot pada zat Allah. Boleh faham dah? Samiun basi-basirun, kaunuhu samian dan kaunuhu basiran tu dua sifat tu. Dua sifat tu lazim sama, lazim basar. Boleh faham? Kalau kira dengan cara tertib kena kata samiun itu lazim sama, basirun itu lazim basar. Dia kata itu ala atar rupa ni. Lazim basar. Lazim daripada ada sifat sam'un di zat Tuhan, maka sabitlah sifat kaunuhu sami'an. Lazim daripada ada sifat basar di zat Tuhan, maka sabitlah kaunuhu basiran. Sudah tetap, tetap pada huraian ulama al-sunnah wa jamaah. Tetap dah. Faham kamu baik-baik biar kuat. Baik-baik biar kuat. Hendak teguh dalam pegangan tu. Biar kuat. Hendaklah teguh dalam pegangan. Ha, pehe kamu, pehe baik-baik. Biar kuat. Hendak teguh dalam pegangan tu. Biar teguh. Biar kejap. Ha, tu dia. Bilangan lagi satu sifat mutakallim. Ha, bilangan lagi satu sifat mutakallim. Jadi kaunuhu mutakalliman. Bilangan lagi satu sifat, iaitulah kaunuhu mutakalliman. Mutakallim mana? Kaunuhu mutakalliman yang melazim akan kalam. Melazim akan kalam. Faham eh? Akan sifat perkata tu. Bila Allah Ta'ala ada sifat kalam, lazim daripada ada kalam, adalah kaunuhu, sabitlah kaunuhu mutakan, mutakalliman. Ha, gitu. Melazimkan akan sifat kalam. Yang di anam. Apa yang di anam? Yakni yang yakni mengikut anam sifat dahulu gitu. yang melazim akan kalam, yang dianam. Jadi yang mengikut akan anam sifat dahulu. Dulu sebut dah ne sifat, maka hok ni mengikut akan ne sifat dulu. Cukup apa semua? Jadi tujuh juga maknawiyah. Dengan sebab ma'ani ada tujuh, maknawiyah pun ada tu, ada tujuh. Ha ni. Ini lagi tujuh sifat yang dinazam, yang bernama maknawiyah sampai kalam. Ha tu. Ini lagi tujuh sifat. Ini lagi tu, ini lagi apa? Sekejap ni. Daripada kaunuhu hayyan, daripada kaunuhu hayyan sampai kaunuhu mutakalliman. Ha tu ini lagi tu isyarat dia tu. Daripada kaunuhu hayyan mula-mula sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Ini lagi ni tujuh sifat yang dinazam, yang di, yang disusunkan syair ni. Maksudnya yang dinazamkan dan disusunkan syair ni. Jadi tujuh sifat juga. Faham dah? Tujuh sifat ni lah yang bernama maknawiyah. Dinamakan maknawiyah. Orang panggil maknawiyah. Apa maknawiyah? Yang ni sifat yang melazimkan sifat ma'ani. Gitu maknawiyah. Yang ni sifat yang melazimkan sifat ma'ani. Itu dinamakan maknawiyah. Sifat yang melazimkan sifat ma'ani. Bila ada sifat ma'ani, sabitlah sifat tu. Adalah sifat tu, sifat maknawiyah namanya. Yang bernama maknawiyah sampai kalam. Apa sampai kalam? Yang ni mulai daripada kaunuhu hayat. Mulai daripada hayat sampai kalam. Sampai kalam. Yang ni mulai daripada hayat sampai kalam. Mulai daripada hayat sampai kalam. Itu kira mari. Ada maknawiyah berlazim di situ. Itu bahaya dah. Itu habis itu. Dapat jumlah sifat ini empat bagi: nafsiyatun, salbiyatun, ma'ani, lagi satu ma'nawiyah namanya. Telah tamam 20 di dalamnya. Nak sudah sini nampak ni. Nak sudah sini lah. Dapat jumlah sifat ini, hasillah perhimpunan sifat ini. Jadi sifat 20 sifat ini, dapat jumlah, hasillah perhimpunan sifat ini, sifat 20 ini, hasillah perhimpunan sifat 20 ini empat bagi. Macam bagi yang mahu semua ani. Empat bagi. Bila 20 sifat, bila kita kumpul-kumpul, kita bagi keluar, jadi empat grup, empat bagi. Mana? Nafsiyatun satu bagainya, iaitu sifat wu, sifat wujud. Salbiyatun bagai yang kedua, iaitu sifat kidam, baqa', mukhalafah, qiyamu min nafsi wahdaniyat. Tu tidak salbiyatun. Ma'ani, ma'ani iaitu hayat, duduk musanneh, al-qudrah, irdak, ilmu hayat, samit, basot, kalam. Tujuh sifat. Berapa dah semua? 13. Ada lagi tujuh. Hak mana? Lagi satu maknawiyah namonyo. Namo, namo bagi tu. Bagi tu satu maknawiyah. Maknawiyah iaitu la kaunuhu, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Tu maknawiyah. Telah tamam, telah sempurna 20 di dalamnya. Dalam empat bagi tu. Akhlu, dalamnya dalam maknawiyah tu. Telah tamam, jadi sempurnalah 20 sifat dalamnya dalam maknawiyah. Kalau tak ada maknawiyah, tak sempurna 20. Bila ada dua maknawiyah, tamamlah 20 di dalam maknawiyah tu. Boleh bahaya? Tu. Tak ada puan ya. Nampak semula pula tu. Hak ni kena kira bagi pula. Bagi lagi pula pula dua adanya. Yang pertama si istighna namanya. Sebelah sifat ada masuk dengan dia. Wujud kidam baka itu kawan dia. Ada lagi. Mukhalafah itu pula kamu bilang. Qiyamuhu binafsihi jangan kurang. Sama sami'un basirun mutakallimu. Basar kalam sifat Tuhan yang daimu. Yang kedua si iftiqat nama orang. Dinama orang. Faham kamu baik-baik jangan hilang. Sembilan sifat itu tentu padanya. Hayat, hayun, wahdaniyat ketiganya. Banyak ya. InsyaAllah akan bagi iftiqat dan istighna. Apa iftiqat, apa istighna? Berapa kau sifat iftiqat, berapa sifat istighna? Malak eh. Cakap tu dulu. Malak lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على تطش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل قلوبنا وجبل رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل أعمالا دائما وأخلا بالخير ونقفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقلعنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرق اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم